Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudariku, teman-teman dan pemirsa Fir TV, pada di TV di mana pun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada kita semua. Mulai dari turunnya hujan, alhamdulillah. Minimal dengan hujan turun ini, ada doa yang biasanya jarang kita bacakan, kita punya kesempatan berdoa. Kalaulah hujan tidak diturunkan, mustahil kita bisa mengucapkan doa ini, dan belum tentu turun pahala dari doa yang kita panjatkan. Sangat singkat, tapi pahalanya begitu dalam. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang menimpa kami mengandung manfaat dalam kehidupan. Tidak hanya harapan, tapi begitu Anda ucapkan doa itu dialirkan, maka pahala mulai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran disebutkan hujan itu asalnya mengandung banyak manfaat. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang kapan terjadi kiamat, dan hanya Allah yang mengatur cuaca kapan dia mau menurunkan hujan. Dan kalimatnya disebut dengan ghaith. Ghaith, airnya disebut dengan ma, curahnya disebut dengan matar. Tapi hujannya sendiri oleh Quran disebut dengan ghaith, sesuatu yang mengandung manfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan, tidak ada yang berasal dari Allah yang tidak bermanfaat. Jadi kalau jadi banjir, jadi keluhan, yang salah bukan Allah, yang salah manusia yang tidak mampu mengelola lingkungannya dengan baik, sehingga menjadikan hujan yang turun jadi madarat bagi kehidupan dirinya. Berkah selanjutnya, Masya Allah, ini yang paling indah. Di antara sekian hamba Allah yang hidup pada saat ini, yang tengah beraktivitas, ternyata Anda semua, kita, saya, yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan Allah hadir di masjid ini untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang berada di sini, dan saya mendengar informasi, Masya Allah, ada yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari pulau yang lain, bahkan ada yang dari Malaysia. Sebagian bahkan diinfokan teman-teman dari Baikul Soleh dan sebagainya, Masya Allah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang berada di sini tanpa kecuali diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, nomor hadis 71, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan menurut Allah, Masya Allah, bukan baik menurut manusia, bukan baik menurut orang Bandung, bukan baik menurut orang Badung, bukan baik menurut orang Bali, bukan baik menurut orang semuka bumi ini, tapi menurut Allah. Kalau Allah sudah katakan dia baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan dia yang terbaik. Tanda pertamanya, yufaqihhu fid-din. Dia akan diberikan dorongan, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk mau belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Maka di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas, ternyata Anda yang terpilih. Diringankan langkahnya, bahkan kendaraannya, bahkan dilembutkan hatinya untuk berada di tempat ini, belajar dari sebagian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan izin Allah, siapapun yang berada di sini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang baik, hidupnya baik, wafatnya baik, dan dihisab dalam keadaan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan sampai 2 malam. Ya, malam sebelumnya di Bekasi, malam hari ini tadi, ya, dan pagi ini saya bacakan kembali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Masyaallah. Siapapun tanpa kecuali yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan ingin belajar ketentuan agamanya walaupun hanya sedikit saja, maka Allah akan balas setiap persiapannya, setiap lelahnya, setiap langkahnya dengan meringankan langkahnya menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masya Allah teman-teman sekalian, saya sepekan kebelakang masih berada di dua kota suci. Bahkan di Madinah saya menerima informasi persiapan teman-teman panitia, kemudian diinfokan siapa yang akan berangkat dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, sampai saya khusus masuk ke Masjid Nabi, saya mencari ruangan di Raudhah, di karpet hijau itu saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya sebutkan nama antum secara umum. Ya Allah, siapapun yang hadir nanti, baik dari kalangan baikir salih, kalangan jamaah yang lain, mohon jadikan mereka sebagai hamba-hambamu yang salih. Ya Allah, jadikan mereka dekat dengan tuntunanmu, jadikan mereka mencintai rasulmu, dan mohon ya Allah, sejak saat itu rubah kehidupan mereka, jadikan dekat denganmu apapun profesi mereka, dan wafatkan dalam keadaan terbaik ketika menghadapmu kepadamu ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diberikan dalam bentuk materi, sehingga pulang dari sini antum bisa berubah menjadi lebih baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya insyaAllah. Baik teman-teman sekalian, tema hari ini seperti juga disampaikan dan disebarkan dalam media sosial, yaitu Long Road to Jannah, jalan panjang menuju surga. Masya Allah. Kenapa antum bikin panjang? Jangan-jangan Allah menyampaikan tidak panjang jalannya, cuman perilaku antum yang menjadikan ke surga jadi panjang masanya, gitu kan? Apakah jalan menuju surga itu begitu panjang? Apakah begitu sulit? Atau jangan-jangan dia begitu singkat, mudah, tapi justru tindakan kita yang menjadikan yang mudah ini menjadi sulit, yang pendek menjadi panjang, dan yang lurus menjadi berliku dalam menjalaninya. Kita akan turunkan beberapa statement dalam Al-Quran, juga keterangan di hadis Nabi, dan di situ nanti kita akan ikuti caranya bagaimana menuju surga dengan mudah, mendapatkan kenikmatan seperti orang-orang dulu, bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab insyaAllah. Dan mudah-mudahan siapapun yang hadir pada saat ini mendapatkan kenikmatan surga yang dijanjikan itu. Dan tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu, tuliskan dulu, antum amalkan, baru didapatkan insyaAllah. Baik, saya mohon izin teman-teman, saya akan turunkan dulu dalilnya supaya bahasan kita lebih argumentatif, dan anda nanti bisa cross check ulang, bisa bahas lagi, dan bisa pelajari lagi ketika kembali dari sini ke tempat masing-masing insyaAllah. Baik, kalau saya tuliskan insyaAllah terlihat ya, kan ada beberapa layar di samping kanan kiri kita yang mudah-mudahan memudahkan kita untuk bisa memahami materi-materi insyaAllah. Ada juga nanti buku yang kami bagikan, walaupun mungkin jumlahnya tidak akan sebanding dengan teman-teman yang hadir, saya bagi dua sesi. Di sini kami tebarkan hampir 500 buku, 400 sekian, dan nanti besoknya selebihnya di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru, selebihnya insyaAllah kami sampaikan kembali ya. Ada buku tulis yang kami susun ya, mengenai catatan penuntut ilmu. Di situ nanti ada petunjuk singkat bagaimana menuntut ilmu dengan baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kelihatan insyaAllah? Belum bu ya, belum saya tulis ya. Baik, nanti kalau sudah saya tulis baru kelihatan ya. Baik, saya turunkan dulu ya. Jalan. Ah, ini saya kasih kurung aja karena antum yang bikin-bikin. Menuju surga. Baik. Ya, kita turunkan dulu dari Al-Qur'annya. Kalimat surga pertama, statement Allah Subhanahu wa taala ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Posisi paling kanan sebelah atas. Ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 124. Jika ditemukan di surah Ghafir surah ke-40 ayat ke-40. Kemudian juga Quran surah 19 Maryam ayat ke-60. Kemudian kalau antum merasa pernah punya salah, ingin kembali kepada Allah, Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-8. Lalu anda mulai bercita-cita ingin masuk surga, surga yang mana? Karena Allah tawarkan banyak surga, anda harus mulai meningkatkan rencana anda. Dan yang standar Quran, pertama tingkat paling tinggi Quran surah ketiga ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Caranya untuk mendapati Quran surah ke-59 ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan. Kemudian rinciannya di Quran surah 33 ayat 21. Peluang mendapatkannya terbuka luas, Quran surah ke-4 ayat ke-69. Tingkat surga yang nomor 2, kalau enggak bisa ke sini bisa dapatkan yang kedua, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23, posisi paling kanan dari atas sampai dengan ke bawah. Kalau tidak mampu meraih yang ini, ada amalannya di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Kemudian kita turunkan keterangan hadis ini. Pertama, hadis riwayat kita ambil dulu Muslim misalnya. Berhadis 7000, Al-Bukhari saja, ini yang lebih lengkap redaksinya, ini lebih lengkap. Al-Bukhari, berhadis 7280. Kemudian, kita ambil di hadis At-Tirmidhi, hadis riwayat At-Tirmidhi. Berhadis 2004, redaksi yang sama ditemukan di hadis riwayat Ibn Majah. Nomor hadis 4246. Kemudian ini kita turunkan lagi penjelasannya, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Contoh pertamanya ada di Quran surah kedua ayat kedua sampai dengan ayat kelima. Kemudian perilaku buruknya bisa di Quran surah ke misal 3 ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ini yang agak parah. Tafsir dari ini kita turunkan hadis riwayat Muslim berhadis 5611. Cara untuk berubahnya kita turunkan Quran surah kedua ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Ini zaman Nabi Adam, dikabulkan ke zaman Nabi Muhammad SAW, Quran surah kedua ayat 185. Kalau ingin dimulai dari sejak dari alam kandungan, Quran surah ketujuh ayat 189. Kemudian mulai dilahirkan, Quran surah kedua ayat 233. Mulai tumbuh, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian mulai antum belajar Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Ingin meningkat prestasi dan imannya naik, Quran surah 58 ayat ke-11. Mulai mencari teman yang baik, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Mulai mencari pasangan hidup yang baik, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kemudian mulai terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat 21. Mulai membagi tugas, Quran surah ke-4 ayat 34. Mulai mencari harta benda yang baik, Quran surah kedua ayat 168. Ingin lebih cepat, Quran surah kedua ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah ketujuh ayat ke-96. Kemudian antum jaga sampai usia 40 tahun lebih, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Kemudian antum mau meninggal dunia, Quran surah ke-3 sampai 185. Mencoba untuk bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7. Bersabar dalam setiap persoalan, Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Sampai antum masuk ke dalam kubur, Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Satu lagi, sampai antum dihisab. Ya, ada yang ringan. Dari mulai dipanggil, Quran surah ke 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Mulai menghadap Allah, bisa melihat Allah tanpa sekat, Quran surah ke-75 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kalau tidak mau berubah maka rasakan resikonya, Quran surah ke-8 ayat ke-50 sampai dipukulin malaikat. masuk neraka tanpa hisab, Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri sebelah atas. Sedikit lagi ya. Bagaimana bisa jadi panjang menuju surga seperti yang antum tuliskan? Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Solusinya Quran surah ketiga ayat 142. Ini materi kita. Ya, kurang lebih begitu ya. Baik. Baik, teman-teman sekalian. Ini kurang lebih bahasan kita tentang materi hari ini. Bagaimana jalan untuk meniti surga? Apakah panjang atau pendek? Kalau ingin dibuat pendek seperti apa? Kalau menjadi panjang bagaimana? Bagaimana memanjangkan, bagaimana memendekkan yang panjang dan tidak menjadikan yang pendek menjadi panjang? Baik, ini yang akan coba kita bahas. Kita mulai dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar. Ini kalimat surga pertama. Bismillah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihat kalimatnya. Wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'amilus shalihat, lalu dia dengan imannya tergerak mengerjakan perbuatan-perbuatan saleh yang baik. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka itu kami akan siapkan surga terbaik. Saya ulang, kami akan siapkan surga-surga terbaik yang penuh dihiasi keindahan di dalamnya, mengalir surga-surga di bawahnya. Masyaallah. Jadi ketika Allah membuka ayat Al-Qur'an dengan kalimat surga, Allah sudah sampaikan dengan dua hal yang indah. Silakan antum cek. Satu, dengan kalimat langsung yang diungkapkan dengan kata gembira. Wa basyir, basyir. Jadi ada yastabsyir, ada basyir, itu beda. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Kalau Anda lihat di situ ada ungkapan basyara dengan istabsyara, itu beda. Basyara gini. Ada istabsyara begini. Istabsyara. Pelan-pelan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun fanihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna, ayat 170-nya, wa yastabshiruna istabshara. Jadi ada yang pertama basyara, ada yang kedua istabshara. Keduanya sama-sama bermakna memberikan kabar gembira. Fokus, lihat sini. Mana yang paling pendek bacaannya? Basyara atau istabsyara? Satu atau dua? Mana yang paling pendek bacaannya? Basyara atau istabsyara? Satu atau dua? Apa yang bilang satu, ada yang bilang dua? Baik, satu istabsyara, saya tulis dari bawah. Kedua basyara, satu atau dua? Dua. Baik, yang ini ya, saya bacakan kaidah. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab disebutkan kaidah berikut. Ziyadatul ma'na, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'na. Ziyadatul mabna, semakin bertambah jumlah hurufnya semakin panjang, tadullu ala ziyadatul ma'na, maka ini menunjukkan maknanya semakin luas, semakin panjang. Ada proses. Jadi kalau kalimatnya semakin singkat itu menunjukkan makna yang cepat diberikan. Ketika Allah menyampaikan berita kepada kita bahwa Allah menyampaikan kabar gembira akan memberikan surga, kalimatnya tidak menggunakan istabsyara tapi basyara. Ini menunjukkan bahwa, maaf, surga yang dijanjikan oleh Allah ya, sesungguhnya ketika diisyaratkan memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah menginginkan kita cepat masuk ke dalamnya, cepat mendapatkannya. Jadi Allah menginginkan singkat surga kita dapatkan. Kenapa antum memilih yang panjang? Allah menginginkan jalan menuju surga itu begitu pendek, kenapa kita pilih yang panjang? Kalau bisa ada jalan menuju kebaikan dengan cepat, kenapa antum pilih yang lambat? Kalau antum bisa dapatkan dengan cara yang singkat, kenapa pilih yang panjang? Karena itulah yang paling indah, seakan-akan wabashir, hei cepatlah kalian, kami berikan kabar gembira, cepat dapatkan anugerah surga ini yang kami akan berikan pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Jelas di sini? Tayyib. Kenapa kalimat di Ali Imran di sini menggunakan kata yastabshir? Karena yang kedua bukan berasal dari Allah, tapi yang kedua berasal dari orang-orang yang pernah beriman kepada Allah, mengerjakan amal saleh, kemudian ketika masuk ke alam kubur diberikan oleh Allah nikmat pendahuluan yang nikmatnya luar biasa. Maka diungkapkan di Quran, saking nikmatnya, saking nyamannya mendapatkan nikmat kubur ini, sampai mereka mengatakan, lihat kalimatnya, wa yastabishiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Kalau mampu melakukan, mereka akan berusaha kembali kepada keluarga yang sedang meratapi, ada yang menangis, ya, ada yang macam-macam. Mohon maaf, dalam Islam enggak boleh kita meratapi jenazah. Tapi kadang-kadang ada yang berlebihan itu kan, itu yang dilarang. Ya. Ada yang menangis, ada yang gelisah, lihat kalimatnya. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kata orang-orang ini, "Hei, kamu jangan nangis. Kamu jangan sedih. Kalau bisa cepat ke sini, di sini lebih enak, cepat nyusul ke sini." Masyaallah. Tapi kenapa menggunakan kalimat yastabshir? Karena sulit bagi mereka untuk mewujudkan itu, butuh proses yang panjang. Karena orang yang meninggal tidak mungkin akan kembali lagi menyampaikan pada keluarga yang hidup. Jelas sampai sini? Ini bedanya. Baik. Jadi, statement pertama dalam Al-Quran, ketika Allah menawarkan surga bagi hamba-hambanya yang menginginkannya, Allah tawarkan dengan kalimat yang cepat, dengan keinginan yang singkat. Pelan-pelan. Tapi maaf, maaf, ternyata Allah tidak akan anugerahkan surga ini kepada seluruh makhluk yang mengaku hambanya. Allah berikan dua syarat utama yang sebetulnya sangat ringan syarat ini. Tinggal bagaimana kita menjadikan yang ringan ini mudah untuk diamalkan dalam kehidupan. Perhatikan kalimatnya. Satu, amanu. Boleh saya hapus? Satu, amanu. Kedua, wa'amilus salihat. Masya Allah. Fokus teman-teman. Nanti anda profesi apapun, silahkan. Quran tidak menghendaki anda misalnya jadi satu profesi tertentu. Jadi ustaz semua. Enggak usah semua jadi ustaz. Kalau antum semua jadi ustaz, siapa jamaahnya gitu kan? Jadi silahkan antum mau jadi apapun, silahkan. Ya. Antum mau jadi pengusaha, silahkan. Pebisnis, silahkan. Diplomat, silahkan. Birokrat, silahkan. Pengajar, silahkan. Gak ada masalah. Dan zaman Nabi pun, Masya Allah, gak semua jadi ustaz. Yang ustaz Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Mas'ud. Selebihnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Ada yang diplomat, seperti Amr bin As. Dan bahkan kebanyakan mereka dijamin surga oleh lisan Nabi tanpa hisab. Syaratnya apa? Satu, amanu. Beriman kepada Allah. Fokus. Syarat yang pertama. Yang kedua, wa'amilus salihat, membuktikan imannya dengan memperbanyak amal saleh. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, kenapa tadi saya katakan bagi kita sesungguhnya begitu singkat, mudah, cepat untuk mendapatkan ini? Karena dari dua syarat ini kita sudah mendapatkan yang pertama. Silakan cek. Antum beriman tidak kepada Allah? Halo? Syarat masuk Islam kan beriman dulu. Apa syarat masuk Islam? Saya ulang, apa syarat masuk Islam? Masya Allah, mengucapkan syahadat. Tahu dari mana? Hadis Muslim, hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis Muslim. Di Al-Arba'in hadis nomor kedua, posisi paling kanan sebelah atas disebut hadis Jibril. Ketika ditanya tentang Islam, mal Islam, Nabi mengatakan antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Baik, pertama syahadatain, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Baik, antum sudah bersyahadat? Antum salat? Masya Allah. Antum berzakat? Antum puasa? Sudah, ketika antum bersyahadat, artinya antum sudah beriman kepada Allah. Saat pertama, syarat pertama terpenuhi. Bagaimana cara mengaplikasikan keimanannya? Minimal dengan 6 pokok. Mal iman, antumina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadar khairihi wa syarihi. Antum beriman pada Allah? Percaya dengan Allah? Masya Allah. Malaikat? Kitab-kitab? Rasul? Hari kiamat? Qadar dan qadar? Sudah, syarat pertama terpenuhi. Di Masya Allah, dari dua syarat yang diajukan oleh Allah ini, disampaikan kepada kita, kalau ingin masuk surga, cukup beriman, tingkatkan amal saleh. Sekarang syarat beriman sudah kita dapatkan, tinggal yang ini. Masya Allah. Bagi sebagian hamba yang mengaku hamba Allah, ada yang memilih untuk meninggalkan yang ini sehingga berat bagi dia. Dia harus memulai dari awal. Dia harus memulai dari awal. Ingat, awas, sekalipun ada yang berbuat kebaikan di muka bumi, orangnya baik luar biasa, tapi tidak beriman kepada Allah, dia enggak akan pernah bisa menikmati surga. Oh ya Allah, kok enggak adil ya? Enggak adil. Ada orang beriman punya kesalahan. Ada orang tidak beriman kok baik banget saat di dunia. Kenapa yang beriman bisa masuk surga, sedangkan yang tidak beriman yang baik tidak bisa masuk surga? Baik, ini harus kita patahkan argumentasinya supaya mudah dipahami dengan baik. Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Ini sudah ditulis? Boleh saya hapus? Baik, saya aja yang hapus karena saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. Baik. Antum duduk aja tenang, saya datang sendiri, saya terangin, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, enggak ada masalah. Antum duduk aja. Karena ada teman kita yang datang selalu ikut kajian hanya untuk menghapus saja gitu kan. Beliau lihat di YouTube, Masya Allah jamaah itu susah ngapus katanya. Jadi ada yang tergerak untuk menghapus. Lihat sini. Teman-teman, Allah memberikan statement yang sangat indah di Quran, yang Anda gak akan temukan di kitab manapun yang dianggap sebagai agama. Silakan lihat bagaimana adilnya Allah memberikan balasan bagi setiap kebaikan. Lihat kalimatnya, Quran surah 25 Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Jika ada non muslim, orang-orang yang tidak beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunia, dia suka nyumbang, bantu orang lain dan sebagainya. Dalam kehidupan dunia, ingat, dunia, maka hukum dunia diberlakukan oleh Allah. Qadimna ila ma amilu min amal. Kami akan balas cepat dari apa yang mereka telah kerjakan itu saat di dunia. Jadi kalau ada non muslim misalnya yang belum beriman, dia mengerjakan kebaikan dalam kehidupan dunia, maka Allah pun berlakukan hukum dunia, karena dia mengerjakan kebaikan itu untuk urusan dunianya, bukan untuk mencapai akhiratnya. Maka dengan keadilan Allah, kebaikan dunia ini pun dibalas oleh Allah saat dia berada di dunia. Saking adilnya Allah, maka dia disanjung oleh orang lain, diberikan penghormatan, diberikan perhatian, bahkan tidak sedikit yang memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan hidayah. Terjadi itu? Itu balasan dari Allah. Hanya nanti kalau diberikan hidayah, yang bersangkutan mau ngambil atau tidak. Ada hidayah lewat telinga, mendengar azan, diperkenalkan nama Allah. Ada hidayah lewat mata, melihat orang-orang ke masjid. Ada hidayah lewat diskusi, tidak sedikit dia sekolah di sekolah Islam. Ada yang mendakwahinya langsung. Cuma yang bersangkutan mau mengambil atau tidak. Tolong pahami ini ya. Tidak ada satupun manusia ketika diberikan risalah yang tidak mendapatkan hidayah. Hidayah diberikan oleh Allah. Cuman masalahnya ketika diberikan, dia mau mengambil atau tidak. Dia bukan gak dapat hidayah. Allah berikan, cuman masalahnya ada yang ketika diberikan, dia gak mau ngambil. Demi Allah saya katakan ya. Quran surah ke-29 ayat 69. Contoh paling spesifik, Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Awas, nanti kalau antum berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan ini enggak adil Islam nih, ya kan? Orang baik enggak beriman kok masuk neraka. Yang beriman kelihatan ada yang tidak baik tapi masih bisa masuk surga. Di mana keadilan Allah? Kita jawab, ketika seseorang yang tidak beriman melakukan kebaikan saat di dunia dengan niat dunianya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat adilnya memberikan balasan dalam kehidupan dunianya. Di antaranya, diangkat dia dalam kehidupan dunianya, dihormati oleh orang lain, diapresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan supaya dia dapat hidayah. Dan Allah kirimkan itu. Kirimkan lewat perangkat-perangkat yang tadi kami sebutkan. Hanya sifat hidayah, Quran Surah 29 ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Sifat hidayah itu kalau Allah sudah berikan, maka cepat ambil. Begitu diberikan, Anda mesti mengambil. Kalau Anda tidak ambil, Anda tidak akan pernah dapatkan itu. Karena ada orang-orang yang ketika ditawarkan, dia tidak mau ambil. Saya beri contoh begini, nanti akan ditawarkan buku tuh. Insya Allah. Ada yang ngambil, ada yang bahkan berebut untuk ngambil, ada yang tidak mau sama sekali. Baik, ketika seseorang ditawarkan buku, kemudian dia tidak mau mengambil, yang salah yang mau ngasih buku atau yang tidak mau ngambil? Yang tidak mau ngambil. Jadi bagaimana Anda bisa menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala sementara Anda sendiri yang tidak ingin? Oh, saya juga tahu tentang Islam. Saya pernah sekolah di sekolah Islam. Masya Allah. Sekolahnya sekolah A misalnya. Kemudian saya juga pernah berdialog dengan orang Islam. Guru saya orang Islam. Bapak angkat saya orang Islam. Masya Allah. Kakak angkat saya orang Islam. Masya Allah, kurang apa lagi? Sekolah di sekolah Islam. Bapak angkat orang Islam. Kakak angkat orang Islam. Tetangga Anda Muslim. Datang dai mendawai Anda. Masih mengatakan saya belum dapat hidayah. Bukan belum dapat, Anda yang gak mau ngambil. Itu masalahnya. Halo? Nah itu ya. Silahkan. Ya. Gak ada perbedaan. Mau Anda mau pakai baju putih-putih, mau kotak-kotak, mau pakai batik gitu kan. Sepanjang Anda gak mau ngambil, Anda gak akan dapat. Gak akan dapat gitu kan. Baik, jadi teman-teman sekalian, di sini, hukumnya kalau sudah diberikan, Anda mesti ambil. Dan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah memberikan hidayah, Allah gak akan pandang pada siapapun. Tidak akan pandang bulu, pandang kulit, pandang keadaan dan sebagainya. Silahkan Anda cek. Sekelas Fir'aun saja, manusia paling zalim di muka bumi. Tukang siksa, tukang bunuh, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Masyaallah. Ini manusia paling zalim di muka bumi nih. Tukang sembelih, Quran Surah kedua ayat 49. Mengaku Tuhan. Tapi hikmah Allah menjadikan semua manusia mesti punya kesempatan yang sama. Quran Surah 20 ayat 43 sampai 44. Masya Allah. Ini cuma satu orang. Tapi demi menetapkan keadilan Allah dalam hukum dunia, demi satu orang ini, dikirimkan dua orang Nabi sekaligus supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Tidak cukup sampai situ. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Dan sampaikan dakwah dengan lembut, jangan kasar ya. Katakan yang lembut-lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai sadar dan mulai takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa perhatikan, sekelas Fir'aun saja yang paling jahat, mengaku Tuhan, yang jauh dari Allah, tukang sembelih, masih dikirimkan dua nabi dengan kata-kata yang lembut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dengan Anda? Fir'aun bukan, nama Anda Fir'aun bukan? Bukan, belum pernah bunuh orang, Masya Allah. Ya tidak pernah mengaku Tuhan, ngaku Nabi juga enggak. Masa enggak dapat hidayah? Mustahil. Pasti dapat itu. Kurang apa lagi? Ada yang lewat WA sekarang, Masya Allah. Luar biasa. Taklimnya ada, ajakannya ada, adzannya kedengaran, musafnya ada, sampai masuk ke dalam handphonenya, belajar taklim, ustadznya hidayat juga, Masya Allah. Sampai dengan semua itu, Anda belum mau mendekat kepada Allah, Anda perlu dikasih apa lagi? Halo? Nah, itu poinnya. Jadi mustahil ada orang gak dapat ini, kecuali yang tidak ingin. Dia tinggalkan. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, karena non-muslim tadi berbuat kebaikan dalam konteks hukum dunia, maka keadilan Allah diberikan. Diberikanlah kemudian balasan dunia. Tapi karena dia tidak mengerjakan untuk bekal akhirat, syarat akhirat ini iman. Dia kurang syarat satu. Iman. Antum ikut ujian ke ITB, harus lulus dengan 5 poin. Antum mencapai 4 poin, gagal 1 poin, lulus tidak? Tidak. Antum kurang 1 di keimanan. Makanya ketika bekal ini dibawa ke akhirat, karena bekal imannya tidak ada, sebagai syarat bekal untuk ke akhirat, maka Masya Allah, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka ini tidak ada gunanya. Jadi debu yang berterbangan. Di dunia mungkin, tapi akhirat tidak. Jadi debu yang berterbangan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Kalau cuma debu saja tidak berterbangan, debu itu bisa nempel. Semakin banyak ada nilainya, bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana antum nimbangnya? Masya Allah. Bisa nembak, nimbang debu berterbangan? Bisa? Oh, susah. Jadi ini ibarat dari Al-Quran bahwa seseorang yang tidak beriman mengerjakan kebaikan, maka masya Allah di dunia diberikan balasannya, tapi di akhirat karena bekalnya tidak ada, dasar imannya tidak ada, maka tidak bisa dibawa pulang. Jelas di sini? Taib. Dan hati-hati ya, hati-hati teman-teman sekalian. Nanti kalau yang tidak beriman tidak punya bekal ke akhirat, wajar karena dia nggak beriman. Yang paling bahaya ketika yang mengaku beriman tidak bisa masuk ke dalam surga dan tidak punya bekal untuk pulang, itu yang repot. Karena itulah kemudian saya teruskan agak cepat sedikit. Satu, iman. Ini. Awas. Yang kedua, tidak cukup dengan iman saja. Syarat yang kedua, wa'amilus salihat. Dia mesti menyandingkan iman ini dengan perbuatan-perbuatan soleh dalam kehidupannya. Amilus salihat. Masya Allah. Saya tambahkan. Iman plus amal soleh. Masya Allah. Kita agak lebih mudah karena bagian pertama dari dua syarat ini sudah kita miliki, iman. Tinggal yang ini. Masya Allah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, lihat kalimatnya, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 7280. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya ya teman-teman, lihat kalimatnya. Kullu ummati, setiap umatku. Kullu ummati. Lihat sebentar ya perbedaannya. Dalam bahasa Arab itu kata yang menunjuk semua itu bisa dua. Satu bisa jami', yang kedua bisa kullu. Kalau disebutkan jami', itu secara umum keseluruhan. Tapi kalau disebutkan kullu, itu semua tapi satu-satu. Detil. Ini. Nabi di sini tidak menggunakan kata jami' menunjuk pada umum, tapi ingin menunjukkan detil. Supaya Anda tidak bertanya lagi. Kalau saya bagaimana ya Rasulullah? Ya. Nabi katakan, kullu ummati. Setiap yang mengaku umatku. Setiap yang masuk dalam golongan umatku, siapapun. Mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau kaya, mau cukup. Sepanjang dia umatku, si fulan, laki-laki, perempuan, yadkhuluna aljannata, semuanya akan masuk surga. Masya Allah. Sebentar, jangan dulu amin. Belum selesai hadisnya. Jangan dulu amin, belum selesai hadisnya. Masya Allah. Semuanya akan masuk surga, illa, kecuali man aba, yang enggak pengen. Kecuali yang enggan. Lihat kalimatnya, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak pengen. Jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan masuk surga. Kalau ada yang mengaku umat Nabi saat di dunia enggak bisa masuk surga, berarti dia memang enggak pengen masuk surga. Bukan enggak masuk surga, Nabi sudah berikan jaminan, Allah sudah berikan tawaran, tapi orang ini enggak pengen masuk. Antum kurang apa lagi? Keterangannya dikasih, amalannya diberikan, kunci diberikan, tapi dia enggak ingin gunakan kunci ini untuk membuka pintunya. Dia buang kuncinya. Yang salah siapa? Yang enggak pengin. Halo? Ini poinnya. Jadi Nabi sendiri mengatakan dari dua ayat tadi ini, ya, sangat mudah semua umatku masuk surga sepanjang mengerjakan iman, amal saleh. Masya Allah. Kalau ini hadir dalam bentuk aplikasi, maka itu luar biasa. Anda awas, hati-hati ya. Ustaz, bagaimana kalau saya berikan nama saja? Anak saya iman dan amal soleh. Masya Allah. Apakah bisa masuk surga? Belum tentu. Kita tanyakan kepada Nabi, kita lihat dalam Al-Quran, apa yang dimaksud iman, apa yang dimaksud amal soleh. Tidak cukup Anda berikan nama, tapi harus lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan dua keterangan ini. Kita teruskan dulu hadisnya, lalu kita turunkan lewat ayat-ayat selanjutnya. Qila ya Rasulullah, ditanyakan pada beliau Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang enggak ingin itu? Harus diketahui ya, supaya muncul parameternya, mudah untuk kita jauhi. Man ya'ba, siapa yang tidak ingin masuk surga itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Ini poinnya. Satu, man ata'ani dakhala al-jannah. wa man asani dakhala an-nar. Ini yang enggak pengen. Man ata'ani, siapa yang menaati aku? Siapa yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ketentuannya, pada aturannya, dakhala al-jannah. Itu yang akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang bermaksiat pada ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ajaran yang dibawanya, maaf, dakhala an-nar. Itu yang tidak pengen. Yang masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang berupaya menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal kebaikan, tingkatkan amal saleh, itu kata Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi ketika ada seseorang yang mengingkari keterangan Nabi, tidak mengikuti petunjuknya, Nabi mengajak kepada amal saleh, antum bikin amal salah misalnya. Masya Allah. Sehingga ada dua kubu, ada baiker saleh, ada baiker salah misalnya, kan? Baik, ada pedagang saleh, ada pedagang salah. Ada pebisnis saleh, ada pebisnis salah dan sebagainya. Maka orang-orang inilah yang kemudian berpeluang disebut ke dalam kategori yang tidak menginginkan bagian dari surga. Jelas sampai sini? Saya ulang. Jelas sampai sini? Belum selesai, saya turunkan ya. Kalau sudah jelas saya berhenti. Cukup waktunya? Sampai jam berapa kita? Baik, nanti kita coba ya, sesuaikan, kita masih di awal-awal pembuka. Saya hapus dulu. Baik. Turunkan lagi. Siapa yang masuk surga tadi? Satu, orang beriman dan beramal saleh. Baik. Pelan-pelan. Teruskan. Yang beriman dan beramal saleh ini siapa? Laki-laki saja atau perempuan? Semuanya. Besar atau kecil? Semuanya. Dari mana taunya? Tayyib. Quran surah keempat ayat 124. Man ya'mal saliha, siapa yang bisa mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata, maka mereka yang akan masuk ke dalam surga. Berarti subjeknya semua hamba. Pelan-pelan. Saya ulang ya. Anda ingin masuk surga, syaratnya dua. Siapa yang bisa masuk? Semua hamba. Bisa laki-laki, bisa perempuan, tanpa batas. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita masuk pada intinya. Syarat untuk masuk surga, supaya jalannya dari panjang jadi pendek, pelan-pelan. Kita sudah miliki satu, tinggal kita tingkatkan yang ini. Sekarang pertanyaannya, dari amal soleh yang disebutkan, diisyaratkan di Quran ini, apa spesifik amalan yang dimaksudkan? Sehingga kita bisa turunkan ke muka bumi, dibuat rencana untuk mengerjakannya, dan dengan itu kita meniti surga yang kita harapkan itu. Jadi, tidak hanya disebutkan amal soleh, kalau nggak diwujudkan, seperti apa bentuknya, bagaimana Anda mengerjakannya? Pertama, kita akan turunkan jenis amal solehnya. Yang kedua, ini dua hal ini yang akan kita bahas dan kita berhenti nanti sampai sini. Jika ada yang pernah berbuat salah, amal salah. Allah larang untuk mabuk, pernah mabuk. Allah larang untuk berzina, pernah berzina. Allah larang untuk bermaksiat, dia bermaksiat. Tapi dia masih mengharapkan surga. Apakah kesempatan terbuka baginya? Ini bahasan kedua kita. Jika seseorang pernah berbuat salah, bagaimana cara untuk meniti surga? Cara untuk kembali menjadi saleh. Baik. Bismillah. Kita mulai bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, saya tuliskan hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 2004. Didapatkan pula di Ibnu Majah nomor hadis 4246. Redaksinya sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maaf. At-Tirmidzi itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Beliau berasal dari Tirmidz atau Turmud, dikenal dengan At-Tirmidzi. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai ibrah atau pelajaran menarik untuk kita koreksi diri. Beliau ini ahli ibadah, ahli fikih, hafal Quran dengan berbagai riwayatnya, paham banyak hadis sampai menuliskan kitab hadis, rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, tapi di akhir kehidupannya, mohon maaf, matanya buta, Pak. Matanya buta. Kenapa buta? Karena seringkali menangis, memohon mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal solehnya sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Syekh, lima hakadha? Syekh, kenapa Anda mesti seperti ini, menangis sampai buta matanya?" Apa jawab beliau? Lihat kalimatnya. "Saya menangis seperti ini sampai mata saya demikian karena saya selalu bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalan yang telah saya kerjakan. Saya takut ketika menghadap Allah bekal saya masih dianggap kurang." Anda bisa bayangkan, imam fiqih, imam besar, ahli hadis, rajin tahajud, salat tiap malam, puasa siangnya, hafal Quran dengan seluruh riwayatnya, menulis kitab hadis, di akhir hidupnya, di masa tuanya, masih menangis sampai matanya buta karena takut ketika menghadap Allah bekalnya masih kurang. Bandingkan dengan antum saat ini, kita semua, saya, Anda, kita, imam besar juga bukan, jadi makmum kadang-kadang, salat malam belum tentu, Quran belum dihafalkan, jangankan untuk menghafal Quran, untuk baca pun belum punya waktu, hadis belum diketahui, jangankan untuk meriwayatkannya, untuk datang mendapatkan kajian satu hadis pun sulit untuk mendapatkannya. Masya Allah, apa yang sudah antum lakukan sampai dengan saat ini? Jangan-jangan di akhir hidupnya, di masa tuanya masih sibuk dengan menyiapkan dunianya. Masya Allah, Imam At-Tirmidzi masih sibuk baca Al-Quran. Antum imam bukan, masa akhir hidupnya masih sibuk dengan Al-Quran. Ada yang masih karaokean juga dan sebagainya, Masya Allah. Ya. Jadi bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, hidup kita terbatas. Satu kali kita akan kembali. Dan kita tidak tahu kapan kita pulang. Demi Allah saya katakan, kita tidak tahu kapan kita pulang. Bahkan antum keluar dari sini pun mungkin harap-harap bisa berubah dengan kebaikan, tiba-tiba malaikat datang lebih cepat dari apa yang antum duga. Baru tobat, begitu keluar masjid, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kaki kiri keluar, tiba-tiba yang keluar malaikat maut. Assalamualaikum, waktunya pulang. Kapan saja bisa terjadi. Kita gak bisa milih ya. Antum bisa duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan mungkin. Iya. Ya. Hah? Salah. Baik. Bisa, saya duluan setelah antum, bisa, gitu kan? Jadi semua bisa terjadi ya. Nah, sekarang kita coba turunkan dulu apa yang harus kita lakukan dengan ini semua. Baik, At-Tirmidzi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma akthara ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bima makna, akan amalan-amalan yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Akthara ma yudkhilun nasa al-jannah. Tentang amalan apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Ini kita turunkan. Baik, hati-hati teman-teman. Tadi syarat pertama iman sudah kita miliki. Kedua, amal soleh. Ya. Karena itu kalimat, dua kalimat ini di Quran enggak pernah dipisahkan. Ya. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah ada kata iman, setelahnya amal soleh. Baik bentuk kalimat amal soleh ataupun rinciannya. Nah, sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin beramal soleh, amal apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka disebutkan di At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal yang banyak memasukkan seorang ke surga. Apa jawabannya? Taqwallah. Kata Nabi, amalan yang bisa banyak memasukkan seseorang ke surga adalah taqwallah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Takwa. Jadi kalau antum misal, mohon maaf, ingin mudah masuk surga, sebetulnya sederhana. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai masalah. Kata Nabi, tingkatkan takwa, maka Anda akan ke surga. Tingkatkan takwa, mudah Anda melangkah ke surga. Nah, hanya persoalannya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Ini poin utamanya. Teman-teman sekalian, di dalam Quran kalimat takwa disebutkan 115 kali. Setidaknya disebutkan 115 kali. Fokus. Nah, jadi tugas kita ketika Nabi mengatakan Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka itu akan mengantarkan Anda mudah ke dalam surga. Lalu Anda teliti di Quran, apa menu takwa yang dimaksudkan? Ketika Anda teliti 1, 2, 3, ternyata kata takwa derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tugas Anda lah yang menurunkan kalimat takwa itu, lalu keluarkan amalan-amalannya. Bikin menu kemudian dalam kehidupan kita. Ada 115, turunkan. 1, 2, 3, 4, turunkan. Bagi yang Anda mampu untuk mengerjakannya. Jadikan menu dalam kehidupan. Sekarang, kita coba ambil contoh misal. Pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 2 sampai 5. Posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Saya ambil contoh dulu pelan-pelan. Fokus. Ini contoh umum ya, contoh umum dulu. Ini yang standar. Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga. Ini yang paling standar. Yang paling standar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat takwa pertama di Quran. Semua isi Quran jangan diragukan kandungannya, akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalimat takwa disebutkan pertama kali. Siapa mereka ini? Ayo kita turunkan amalan standarnya. Satu, ayat tiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Anda sudah dapatkan ini? Syarat pertama Anda sudah punya. Masyaallah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Satu, shalah. Masyaallah. Standar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Masyaallah. Awas bukan zakat, ingat infaq. Awas hati-hati, beda ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik al-Quran. Masyaallah. Wabil akhirati hum yuqinun. Baik. Sudah selesai, yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tiga poin ini dulu, sebentar. Saya ambil satu saja dulu, yang ini. Hati-hati. Antum ingin mendapatkan dunia, pekerjaan sukses, karir menanjak, Masya Allah, disiapkan luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi, bikin jadwal, bikin pelatihan supaya sukses sampai mencapai karir dunianya. Masya Allah, begitu meninggal, gak dibawa sampai ke akhirat. Seriusnya luar biasa, sampai dapat handphone yang bagus, Masya Allah. Rumah yang luas, mobil yang indah, motor yang hebat. Demi Allah saya katakan, jangankan ke surga, ke alam kubur dibawa gak? Antum boleh cek, silakan. Kalau perlu bikin wasiat, silakan bikin wasiat. Gak akan ada yang bisa sanggup bawakan itu. Ma, ini handphone papa didapatkan dari harta yang halal. Dari sejak awal papa punya ini. Tolong ya Maya, kalau meninggal sertakan ke alam kubur. Masya Allah. Kalau kangen miss call aja. Bisa. Antum meninggal selesai, gak dibawa. Apalagi motornya, mobilnya, rumahnya gak ada, selesai. Apa yang dibawa pulang? Ternyata bukan bekal dunia, bekal akhirat. Tapi poin saya, untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa, padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Belum siap kita menuju surga dengan ringan. Satu, sholat. Tolong cek di mushafnya. Teman-teman, nanti kalau kita jumpa lagi dimanapun, antum biasakan bawa mushaf ya. Ya, kalau tidak ada di aplikasi juga apa-apa, di handphone, supaya nanti saya tunjukkan ada perbedaan nanti dari segi tulisan ke pemaknaan. Ya, jadi nanti kalimat sholat di situ dituliskan dengan bahasa yang khusus. Kalau tulisannya tidak sama berarti mushaf Anda keliru. Ya. Lihat sini. Bismillah. Saya ambil contoh yang ini dulu, saya hapus dulu ini. Perhatikan, tulisannya mesti begini. Salat. Kalau tidak begini, berarti keliru. Harus begini. Fokus ya. Al-Baqarah ayat ketiga, tulisannya mesti seperti ini. Kalau tidak begini, berarti keliru. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Perhatikan, shalah tulisannya begini. Karena ada yang ditulis begini, as-shalah. Ada yang ditulis begini. Ada juga yang ditulis begini, as-shalawat. Seperti Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas, pojok. Hafizhu 'alash-shalawat, tulisannya begini. Sekarang perhatikan. Kalau dituliskan seperti ini, itu artinya satu jenis. Kalau tulisannya begini, satu. Jadi kalau Allah berfirman begini misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah, artinya salat yang diwajibkan pada Anda cuma satu saja. Tidak banyak. Kalau dituliskan begini, bentuknya jamak. Jamak. Kalau jamak itu satu atau dua? Banyak. Baik, pelan-pelan. Kalau dituliskan seperti ini gabungan antara keduanya. Di satu dengan dua, satu dengan jamak digabungkan jadi satu, tulisannya begini. Tulisannya jadi seperti ini. Perhatikan, asal kalimat ini ketika dituliskan dalam bentuk seperti ini, asal maknanya jamak, bukan satu. Menunjuk kepada banyak. Ingin mengesankan bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita bukan cuma satu jenis sholat. Ada berapa waktu sholat? 5 waktu. Berapa rakaat? Tahu dari mana? La haula wala quwwata illa billah. Antum sholat tiap hari? Sholat. Berapa waktu? 5. Berapa rakaat? 17. Tahu dari mana? Masya Allah. Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Waktunya dijaga. Quran surah kedua ayat 238. Ini. Aqimis salata lidunuki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Tunaikan salat dari mulai matahari tergelincir sampai ke malam plus salat fajar. Ditafsir oleh Nabi, dari matahari tergelincir zuhur, kemudian masuk kemudian asar, kemudian setelah itu maghrib sampai ke isya plus dengan salat fajar. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414, di hadis Muslim nomor hadis 728 sampai 729. Teman-teman sekalian, kenapa diungkapkan dengan bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa salat yang difardukan oleh Allah yang wajib bukan cuma satu tapi ada 5. Jaga waktu salat ini. Tunaikan dengan baik. Quran surah kedua ayat 238. Hafizhu 'alash-shalawat, jaga waktu salat-salat ini. Sekalipun Anda menunaikannya belum tentu bersama banyak orang. Anda enggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan salat sekalipun Anda tunaikan dengan sendirian. Makanya diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang saya mau tanya. Silakan cek, berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan salat? Jangankan berjamaah, salat sendirian pun masih tertunda pula. Jam berapa zuhur? Ada yang melihat waktu sholat, ada yang begini dan sebagainya. Masya Allah, antum waktu dunia hafal. Jam berapa masuk kerja? Jam 7. Jam berapa jam makan? Jam berapa jam istirahat? Jam berapa keluar? Kapan gajian? Masya Allah, urusan dunia begitu hafal luar biasa. Urusan akhirat, jam berapa sholat isya? Subuh jam berapa? Masya Allah, 4.39, 4.37, 4.3, Masya Allah. Jamaah masjid Habibur Rahman berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Luar biasa, Masya Allah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, Masya Allah. Lebih daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 724. Rak'at al-fajri khairu minat dunia wa mafiha. Saya mau ambil contoh sebentar. Besok tolong DKM di sini kasih pengumuman ya. Siapa yang bisa sholat subuh di sini, kemudian mengerjakan 2 rakaat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah, masing-masing akan mendapatkan amplop sebanyak 500.000 rupiah. Hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Baik. Saya mau tanya pada antum, kira-kira besok yang akan datang ke masjid ini, kalau subuhnya jam 4, misal 4.37, kira-kira jam berapa datang ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan, ada yang nginap, Pak. Untuk 500 ribu yang ini, ada yang nginap. Sekarang Allah tawarkan dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. Berapa yang ngambil? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi itu, Masya Allah. Ingin masuk surga? Surga apa? Masya Allah. Surga Firdaus. Itu kan tingkat paling tinggi. Anda menginginkan surga Firdaus dengan amalan yang standar, standar pun gak masuk. Bagaimana bisa meraihnya? Motor aja kalau gak pakai standar, jatuh. Apalagi iman antum. Antum kenapa begitu amat? Si amat aja gak begitu. Lihat poinnya. Sholat. Dan yang paling luar biasa, kalimat sholat ini pun diawali dengan bentuk jama' lagi, menunjuk kepada orangnya langsung. Yuqimun un un un. Kalau ada un un un, berarti orang itu sudah. Kalau ini jenis sholatnya, yang tadi sholat ini, kalau yang ini kepada orangnya un. Pertama jama' menunjukkan jenis sholatnya, yang kedua menunjukkan jenis orangnya. Saya beri contoh ya. Kalau seorang misalnya menunjukkan laki-laki, itu dasar. Misal muslim. Ini satu orang. Laki-laki. Kalau Anda ingin jadikan perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya. Gampang. Ah, muslim jadi muslimah. Selesai. Ini rumus cepat bu ya. Muslim jadi apa? Muslimah. Kalau mukmin laki-laki, perempuannya? Mukminah. Gampang. Soim laki-laki, perempuannya? Ah, dapat ya. Baik, satu. Tapi kalau Anda ingin jadikan banyak dan bentuknya netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Netral, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya. Anda tambah un di ujungnya. Muslimun, mukminun, itu bentuk netral. Kalau ingin spesifik perempuan aja tambah at di ujungnya. Muslimun jadi muslimat, mukminun jadi mukminat, kafirun jadi enggak usah ngarang, kafirat enggak ada. Ingat, kafirat enggak ada ya. Orang Arab pun enggak tahu apa itu kafirat. Kafirun itu umum maknanya ya. Seperti hadirin wal, enggak usah ngarang, enggak ada hadirat. Betul Pak, dalam bahasa Arab fasih hadirat enggak ada. Di hadirun itu sudah bentuk jamak mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hadirin hadirat, nah itu kelebihan. Itu kelebihan ya. Baik. Betul Pak, di Arab gak kenal, silahkan antum cari. Sampai kiamat kurang 2 hari, orang Arab gak akan kenal. Sekarang lihat. Yuqimunas shalah. Kalimat sholat ini diawali dengan kata yuqimun, ujungnya ada un ya un. Ini. Menunjukkan pada banyak orang. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang Quran. Kalau antum baca Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di dalamnya. Lihat bab pertama, babul ikhlas wa ihdharun niyyah, di bab yang pertama hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Apa yang dimaksud yuqimun di sini? Lihat kalimatnya. Salatur rajuli fil jamaah. Salat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah. Masya Allah. Jadi yang standar saja, kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan segala kenikmatannya, maka lihat amalan standar. Pertama, salat. Salat pun yang terbaik berjamaah, bukan sendirian. Jadi ketika Anda bisa menunaikan salat berjamaah, berjamaah itu yang paling standar. Ketika Anda menunaikan salat tidak berjamaah, berarti iman Anda sedang di bawah standar. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah, Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama, itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya, bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar. Masya Allah. Apalagi yang ini masjid. ini rumahnya dekat dengan masjid, speaker masjid langsung ke kamarnya begini. Di sini ada orang, rumahnya gubuk, sepeda aja nggak punya. Mendengar azan dari sini, jarak 1 kilo, jalan kaki ke sini. Ini dekat dengan masjid, sepeda ada, motornya gede lagi, mobilnya ada, segalanya ada, belum mau berangkat. Ada yang salah dalam dirinya, ada yang keliru. Masya Allah. Jelas di sini? Baik, sekarang kita diam sejenak. Coba antum pikirkan ya, di antara sekian senyuman yang antum pernah keluarkan, kebahagiaan yang anda dapatkan sampai hari ini, apapun profesi anda, anda suatu saat akan meninggal. Dan mungkin hari ini anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda gak bisa pilih. Pertanyaan saya, dari sekian amalan standar yang disampaikan, berapa yang sudah kita maksimalkan? Silahkan cek. Dan anda yakini itu pasti suatu saat akan kembali kepada Allah. Kalau anda tidak berpikir berubah dari hari ini, waktu anda akan semakin sempit, anda akan tertinggal. Jadi saya mohon, kalau boleh saya bermohon, saatnya kita berubah. Anda silakan jadi apapun, silakan. Yang paling penting anda beriman kepada Allah, tingkatkan takwa, yang standar jaga. Saya mau kasih contoh ya, sahabat Nabi aja, misal, Masya Allah. Yang petualang ada teman-teman, Muawiyah bin Abi Sofyan, itu orangnya tinggal di Mekah. Tapi beliau sampai melakukan ekspedisi, berpetualang itu. Ya, sampai ke Mesir, dari Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunis, dari Tunis ke Aljazair, Algeria, nyebrang lagi sampai ke Damaskus Syria, sampai kemudian jadi gubernur di Syria, sampai bikin masjid. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Masya Allah, ini sahabat pencatat wahyu, dekat dengan Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi gubernur, jadi pemimpin, jadi presiden. Gubernur, presiden, sahabat Nabi, penulis wahyu, hafal Quran, dekat dengan Nabi, Masya Allah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Antum sahabat bukan, presiden bukan, gubernur bukan, Masya Allah, tidak sekaya Muawiyah, tidak sedekat Muawiyah kepada Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, sampai hari ini antum belum mau berubah, antum butuh waktu berapa lama lagi? Ini baru yang standar. Di Bekasi kami kumpulkan anak-anak Pak, sebagian teman-teman dari Bandung kadang suka main ke sana malam Jumat. Itu maghrib, di Bekasi sekarang jam 6:16, setengah 6, anak usia 4 tahun, 5 tahun, itu Masya Allah, sudah bawa tas, berangkat ke masjid, azan belum berkumandang, setengah 6. Ngajak kawannya, ayo ke masjid. Tidak cukup dengan itu. Mereka tunaikan sholat berjamaah, setelah itu menghafal Quran, belajar sirah Nabi, ba'da isya, isyanya jamaah lagi, ba'da isya mengulang hafalannya, setengah 9 baru pulang ke rumah. Anak usia 4, 5, 6 tahun, Masya Allah. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bekalnya cukup, hartanya banyak, perangkatnya ada, segalanya cukup mengantarkan antum ke masjid. Sampai hari ini, Masya Allah, hanya untuk sekedar sholat tepat waktu pun antum belum mampu. Berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk berubah? Antum kalah tuh. 4 tahun belum dihisab kawan. 4 tahun belum ada balik bagi mereka. 4 tahun sudah mulai mau ke masjid. 40 tahun belum terfikir ke masjid. Antum butuh berapa tahun lagi? Demi Allah saya katakan, 4 tahun menghafal Quran, matanya buta, diantar oleh ibunya, menempuh jarak untuk sekedar menghafalkan Al-Quran, dia hafal juz amma. Antum 40 tahun, segalanya ada, matanya melihat, fisiknya lengkap, kendaraannya ada, Masya Allah. Sampai hari ini belum bisa baca Quran, antum butuh berapa tahun lagi? Dan antum sadar bahwa itu yang akan dibawa pulang gitu kan? Mari kembali kepada Allah. Kalau yang standar saja, sampai hari ini anda belum siap untuk menjalaninya, anda butuh berapa waktu lagi untuk kesiapan ini? Sekarang surganya belum jelas karena masih standar. Nah sekarang kalau sudah paham dengan yang standar ini, saya naikkan levelnya sedikit. Saya tanya dulu sebentar, kita harus bikin kesepakatan dulu ya. Kalau nggak sepakat, saya hentikan kajian saya dan saya pulang. Baik, saya mau ada kesepakatan dulu sebentar. Insya Allah kita mau masuk surga. Baik, yang mau masuk surga boleh angkat tangan. Alhamdulillah, sebentar ya, turunkan, ganti. Yang tidak mau masuk surga boleh angkat tangan. Oh, baik, semua mau masuk ya, insya Allah ya. Baik, siap masuk surga? Baik, pertanyaannya, mau surga yang mana? Itu poinnya. Nah, kalau belum jelas surganya, kita nggak bisa turunkan amalannya. Karena itu, saya turunkan dengan cepat tawaran dari Al-Quran. Kita diminta untuk meningkatkan amal soleh, bentuknya takwa, ini yang standar. Tapi kalau yang standar saja nggak akan cukup, karena kita mesti punya rencana kebaikan yang lebih. Karena itu, saya akan coba turunkan dengan cepat. tawaran langsung dari Allah dalam Al-Quran, jenis-jenis surga yang bisa kita pilih. Dari sini silahkan pulang dari sini untuk merencanakan di rumah surga mana yang ingin antum tentukan dengan keluarga supaya bisa masuk ke dalamnya. Sepakat sampai sini? Sepakat, sahabat aja sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Masya Allah, antum sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Antum sehat ini. Masya Allah. Kadang-kadang suka agak aneh nih kehidupan hari ini. Masya Allah. Ya. Baik. Teman-teman, yuk kita turunkan dulu. Yang ini saya simpan sebentar. Bagi yang pernah merasa berbuat salah dalam hidupnya, ini bahasan terakhir dengan tantangannya. Saya turunkan tawaran pertama, Quran surah ketiga ayat 31. Langsung saja, satu. Ada surga level paling tinggi, surga bersama para nabi. Bersama para nabi. Masya Allah. Level tertinggi. Dalilnya ada di Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 69, posisi paling kanan di pertengahan mushaf standar. Ya. Ini tingkat paling tinggi ya. Yang Anda tahu mungkin surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Kalau itu tahapan-tahapan surga sampai yang 8 tahapan itu. Tapi setiap tahapan ini punya level, ya, dibagi ke 4 level nanti. Di 4 level ini diturunkan lagi dari mulai surga paling rendah sampai yang paling tinggi. Level pertama, surga bersama para nabi. Ya. May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberikan nikmat seperti orang-orang dulu, dijamin masuk surga tinggal dengan para nabi. Masya Allah. Asep, kamu di mana surganya? Berkunjung gitu kan? Kan sesama ahli surga bisa berkunjung. Alhamdulillah, saya di surga ini. Tek. Siapa sama siapa? Ustadz yang dulu kita ngajar taklim, Ustadz Fulan. Masya Allah. Terus siapa lagi? Syekh Fulan. Masya Allah. Luar biasa ya. Siapa lagi? Imam Fulan. Masya Allah. Kamu di mana? Surga X. Masya Allah. Dengan siapa? Depan saya Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi paling ganteng semuka bumi yang ada di Quran. Masya Allah. Perempuan-perempuan melihat tangan tergores. Masya Allah. Quran surah 12 ayat 31. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran hadza illa malakun karim. Nabi paling ganteng di muka bumi. Perempuan melihat tangan tergores. Antum seganteng-gantengnya lewat, ibu-ibu belum tentu kepleset. Masya Allah. Nabi Yusuf. Belakang Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Masya Allah. Samping kiri siapa? Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Samping kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Tingkat pertama. Dua, turunkan dulu ya. Nanti amalannya kita turunkan. Taman surga. Taman surga. Masya Allah. Taman surga. Indahnya luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian orang takwa, takwa ingat. Takwa. Kembali lagi kepada bahasan tadi. Ada orang-orang takwa yang akan tinggalnya di taman surga. Apa keindahan taman surga yang membedakan dengan surga yang lainnya? Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa, yang normal-normal standar, itu yang melayani pelayan surga namanya wildanun mukhalladun. Ya, Quran surah 76 misalnya kan, Al-Insan. Begitu antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, wildanun mukhalladun, dilayani oleh pelayan surga. Kalau laki-laki bidadari surga. Kalau perempuan pangeran surga. Yang ganteng cantiknya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di muka bumi. Masyaallah. Ya, lu'lu wal marjan, seperti mutiara-mutiara yang berkilauan, enggak pernah dilihat di bumi, terdengar di telinga dan tidak akan terbayangkan. Antum bayangin sekarang enggak akan seperti itu. Ya. Gelasnya enggak seperti ini. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan, mutiara yang sangat indah, enggak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan enggak usah dibayangkan, kun fayakun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat, langsung. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhun yauma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbihan nadhirah. karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Gak usah antum bayangkan, antum cukup tingkatkan amalannya, antum bisa dapatkan anugerahnya. Masya Allah, indah luar biasa, taman surga. Nanti kita lihat amalannya. Tiga, surga seluas langit dan bumi. Masya Allah, seluas langit dan bumi. Ada di Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah antum untuk bertobat. Istighfar kepada Allah, minta ampunan dan berharaplah minimal bisa masuk surga, minimal seluas langit dan bumi yang kami sediakan bagi orang takwa, seluas langit dan bumi. Masyaallah. Silakanlah, terserah di surga nanti mau motor-motoran, mobil-mobilan, sampai ke ujungnya cari itu seluas langit dan bumi. Masyaallah. Lihat surga yang terakhir, surga kelas biasa, yang tidak disebutkan keindahannya kecuali dalam kalimat yang singkat. Mala aynun ra'at wala udhunun samiat wala khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat di dunia, didengar di bumi, kemudian terbayangkan nikmatnya. Nikmat juga, tapi tidak senikmat yang ini. Ini tingkat paling rendah, yang paling standar. Nanti amalannya ada di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang pertama. Kalau antum lihat di hadis Muslim di jilid yang pertama, bab ke-14, hadis nomor 15, posisi paling kiri di pertengahan. Nanti kita turunkan, kita bacakan. Nah, saya sering istilahkan begini, ini VVIP, ini yang VIP, ini yang kelas bisnis lah ya, ini kelas ekonomi. Nah, ini yang standar. Tapi ekonominya lumayan, ekonomi surga daripada nggak sama sekali, gitu kan? Turunin nih. Taib. Zaman Nabi, sahabat-sahabat ketika diinfokan ini, mereka mengukur kemampuan. Saya ada di mana? Jadi ketika ditawarkan surga, ingin semuanya. Tapi setiap yang memiliki keinginan itu, mereka cerdas berpikir, di mana kemampuan saya ketika akan mengejar nilai takwa itu yang saya akan tekuni. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada seorang Arab Badui di hadis Muslim, bab yang ke-14, hadis 15, di Kitabus Siyam Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin, dullani ala amalin bima ma'na basyidin yudkhilunil jannah." Masyaallah. "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada saya amalan yang singkat-singkat aja, enggak usah banyak-banyak, tapi bisa memasukkan saya ke dalam surga." Pintar orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah, yang singkat-singkat aja, yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, "Masya Allah," ditunjukkan oleh Nabi, "cukupkan dengan al-faraid, cukup salat fardu saja, enggak usah salat sunnah. Kemudian puasa Ramadan saja, enggak usah puasa sunnah. Dikerjakan yang fardu-fardu, enggak usah mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan ini, meninggalkan maksiat, maka kamu akan masuk ke dalam surga." Fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Kata Nabi, "Aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa." Kalau dia benar dengan janjinya, dia akan masuk surga. Karena dia mengatakan pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah, dan saya akan berusaha menghindarkan diri dari maksiat." Kata Nabi, "Aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa." Kalau benar dengan janjinya, masuk surga. Masya Allah. Ini. Antum kira-kira mau yang mana? Masya ekonomi. Yang penting masuk daripada enggak sama sekali. Ini. Masya Allah. Tapi itu cara berpikir yang tidak tepat. Karena yang bertanya tadi orang Badui, yang biasa. Dia tidak menghitung bagaimana resikonya. Kalau antum pengen bikin target, jangan yang ini. Ambil yang tinggi, yang ini. Jadi kalau antum tingkatkan amalan, motivasinya kuat, misal enggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas, di sini nyangkut. Bisa ke sini. Paling rendah ke sini. Tapi kalau Anda pasang target di sini, kemudian enggak nyampe, nyangkutnya di mana itu? Jadi masalah gitu kan? Jadi tolong naikkan ya, tolong naikkan. Jadi kelas yang mana yang kita pilih? Baik, bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kita turunkan dulu, pertama kelas VIP. Ya. Quran surah ke-4 ayat 69. "Wa may yuti'illah wa rasul," siapa yang mau menaati Allah dan Rasul, Tayyib. Rasul kita siapa? Rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka dari sini ada tawaran dalam Al-Qur'an, antum bisa tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan para nabi-nabi yang lain. Catatan pertama, antum mau menaati segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian Quran surah ketiga itu Ali Imran ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7, di akhir ayatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cepat ambil. Ingat maknya semua ya, jangan sebagian-sebagian. Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal, ritual saja, bukan. Salatnya dipelajari seperti Nabi, maaf, tapi lisannya enggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya enggak seperti tuntunan Nabi. Kakinya enggak seperti tuntunan Nabi. Semuanya pelajari dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya? Bagaimana Nabi jalannya? Termasuk antum tuh yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan? Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu salat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi. Kita turunkan. Ya. Dari mana mulainya? Pilih sesuai kemampuan kita. Di tafsir di Quran surah ke-33 ayat 21. Masyaallah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Saya sudah pernah terangkan ini. Teman-teman, tolong saya tegaskan lagi karena kita ada beberapa teman yang bergabung mungkin belum pernah dengar tentang uraian ini. Ini kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat. Kalau teman-teman belajar tentang qiraat, ya, ada 7 qiraat mutawatir, 3 kemudian masyhur jadi asyrah, 4 yang syadz. Jadi ada 14 jenis qiraat. Ini kata uswah bisa dibaca dengan dua cara, bisa uswah, bisa iswah. Jadi kalau antum belajar riwayat qalun atau warsh dari Nafi', bacaannya bukan uswah tapi iswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah, iswah. Nah, sekarang kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Perhatikan kedalaman bahasa Al-Qur'an. Uswah harakatnya di mana? Di atas, di bawah? Di atas, baik. Atas itu bahasa Arabnya disebut dengan rafa. Tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, di atas harakatnya fathah atau kasrah? Oh, kasrah, dommah. Dommah itu ya. Kalau fathah a, kasrah i, gitu kan? Baik. Fathah atau kasrah? Dommah, baik. Apa artinya dommah? Berkumpul, banyak sesuatu yang berkumpul, in dommah, banyak. Terkumpul. Baik. Pelan-pelan. Kalau ini i, di bawah atau di atas? Di bawah, karena itu disebut dengan khafad. Khafad, rendah. Rendah. Namanya apa ini? Kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah itu asalnya pecah, Pak. Pecah. Jadi kalau gelas pecah ini, kasrah juzaj. Yeah. Gelasnya pecah. Kan ada beling-beling kecilnya ya? Nah, beling-beling kecil ini, maaf, kecil atau besar? Tipis atau tebal? Kecil. Jadi kasrah itu ungkapan menunjukkan pada yang kecil-kecil, suara tipis. Makanya yang tadi mengumpul, yang ini tipis. Kecil. Tipis. Makanya menunjukkan kelembutan, kecil, lembut, tipis. Makanya seringkali ini digunakan pada istilah-istilah perempuan. Ya, anta laki-laki, perempuan anti i, lembut, tipis. Ya. Ibu keluar malam-malam, itu kan? Oh, jam 1, jam 2. Begitu keluar di pohon ada i, Masya Allah. Gak usah takut, Bu, gak usah takut. Tinggal bilang aja, kasroh ya, gitu ya. Itu. Udah, selesai. Baik. Teman-teman, kenapa bisa dibaca dengan dua cara? Harakat I ingin menunjukkan isyarat bahwa keteladanan pada diri Nabi itu bukan hanya pada yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang banyak kita dapatkan. Sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, gitu kan? Bagaimana bacaan Qur'annya yang dalam satu rakaat kadang-kadang sampai 5 juz 4 halaman. Ya, dari Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru An-Nisa 176 ayat beliau kemudian rukuk. Itu tinggi, tidak mudah kita kemudian ikuti. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan. Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana bangun tidurnya Nabi? Mulai dari situ. Ketika Anda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berupaya menghadirkan tuntunannya dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang paling tinggi. Ini nomor satu. Insyaallah spesifik materi ini saya akan bahas malam nanti di Grand Sharon di Masjid Al-Mujahadah. Materinya ini, dan kita bikin silabus kegiatan Nabi selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, ini poin pertama. Yang ini, antum yang sudah pengen level yang pertama, turunkan ya. Bikin rencana. Terserah siapapun antum. Ya, apapun profesi dunia Anda, turunkan ini, jadi seperti itu. Oke, yang kedua, taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbnya saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalannya? Masyaallah. Ayat 17-nya. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah, kata Allah, lihat, kanu mereka ini qalila minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali tidurnya di malam hari, diisi dengan ibadah. Masyaallah. Malam ibadah. Tidurnya sedikit. Sedikit tidurnya. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ahli surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit-sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Gak akan masuk. Tayyib. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini, ayo turunkan ayatnya, rencanakan, sesuaikan dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda ingin masuk taman surga, jangan sampai Anda mengerjakan amalan di dunia, mencari rezeki dunia, yang menjadikan waktu malam Anda habis untuk mengambil dunia, sehingga Anda gak bisa mengerjakan amalan ini. Saya pengen masuk taman surga, tapi malam begadang lagi, begadang lagi, begadang lagi, gak pernah tahajud, gak pernah baca Al-Quran, sibuk istirahat, paginya capek, malam istirahat, Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia, malam ketiduran, cita-cita masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Mana untuk akhiratnya? Antum tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan Allahu a'lam, kan? Burung itu berangkat cuman pagi, Pak. Pulang sore. Rezekinya dapat. Bukan cuman untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Burung keluar pagi, pulang sore, rizki dapat untuk keluarganya dan tidak dihisab. Yang tidak dihisab saja, berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, dapat rizki untuk keluarganya. Masya Allah. Masa antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dunia terus. Cita-cita masuk surga, untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia mencari rizki, dia bertasbih, dia berzikir, dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu, teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana makhluk-makhluk selain kita itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min kulli syai, dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih, kecuali akan bertasbih bihamdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Burung berangkat pagi bertasbih, mengepaknya tasbih, berzikir kepada Allah, dapat rezekinya. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah, barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisab, tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisab kemudian menjadi tidak taat? Saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non muslim itu kan. Enggak ada burung-burung non muslimnya. Burung itu tetap selesai, enggak dihisap, tunduk patuh pada Allah. Saya baru pulang dari Mekah, Pak. 3 hari lalu lah saya sampai hari Selasa. Unik, kadang-kadang ada pertanyaan, "Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya?" Masya Allah, Pak, itu mu'alaf. Enggak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Baik. Teman-teman, yang ketiga, seluas langit dan bumi. Silakan turunkan amalannya. Ya, ini lebih kepada amalan-amalan tambahan. Ya, Quran surah ketiga ayat 133-134. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, rajin infaq. Wal kadhimina al-ghayza, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil-nas, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan amalan yang keempat sudah saya sampaikan. Tidak di sini, silakan Anda keluarkan. Terserah Anda mau jadi apapun. Anda jadi biker, biker yang saleh, pengusaha, pengusaha yang saleh, kemudian pengajar, pengajar yang saleh, birokrat yang saleh, dan kesalehan ini diikat dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya masih cukup, saya akan turunkan bahkan dari yang telah saya tuliskan. Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami, suami yang takwa. Jadi anak, anak yang takwa. Di pelajar, pelajar yang takwa. Jadi ustaz, ustaz yang takwa. Penghafal Quran, penghafal Quran yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, masya Allah, itu yang paling indah. Dan teman-teman, saya akhiri sebelum saya jawab 1-2 pertanyaan. Ternyata saking sayangnya Allah, Allah buka kesempatan ini bagi setiap hamba. Tergantung antum ingin atau tidak. Bahkan bagi orang yang pernah merasa dirinya berlumur dengan maksiat. Saya tidak peduli, demi Allah saya katakan, saya tidak peduli. Karena Allah pun tidak peduli dengan semua ini. Bagaimana saya bisa peduli? Allah saya tidak peduli. Teman-teman, ada tawaran dalam Al-Quran. Gak peduli antum pernah berbuat maksiat apapun. Yang ada di sini, tidak ada diri kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya yakin kita pernah berbuat salah. Perhatikan tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Az-Zumar itu. Teman-teman sekalian, Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu perbuatan yang tak terlukiskan. Dosa yang tidak terukur. Pernah mabuk, pernah judi, pernah macam-macam, segalanya. Orang cuma bohong saja, orang cuma menipu saja, orang cuma dusta saja dalam tanda petik. Yang ini dusta iya, mabuk iya, nipu iya, judi iya. La haula wala quwata illa billah. Tapi masya Allah, tiba-tiba muncul tawaran dari Allah. Nyawanya belum diambil. Perhatikan tawarannya. La taqnatu min rahmatillah. Kalau mau kamu mau kembali, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya tunggu. Tahukah Anda ketika Anda masuk ke masjid ini, tawaran pertama dari kalimat yang Anda keluarkan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ampunan dari dosa. La taqnatu min rahmatillah. Siapapun Anda yang hadir saat ini, yang pernah merasa punya dosa, demi Allah kami sampaikan, terbuka peluang untuk mendapatkan surga yang ini. Kembalilah kepada Allah, perbaiki diri kita, jadilah orang lebih baik lagi. Dan berita baiknya, Quran surah keempat, ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang bunuh 100 orang. Mabuk, judi, berselisih tidak usah dipertanyakan lagi, dan membunuh sudah 100 orang. Tiba-tiba dia bertobat. Bertanya pada seorang syekh, saya ingin berubah. Adakah kesempatan untuk saya berubah? Syekh ini mengatakan, tidak pernah tertutup pintu untuk berubah. Bahkan kedatangan kau ke sini pun bagian dari rahmat Allah untuk merubah dirimu jadi lebih baik. Masya Allah, bagaimana caranya? Dijawab oleh syekh tadi, lihat kalimatnya. Sesungguhnya kamu bukan hamba yang kotor. Kamu itu hamba yang baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Berhijrahlah engkau, pindah ke tempat A, belajar pada Syekh Fulan. Syekh Fulan itu akan mengajarkan engkau jalan-jalan untuk kebaikan. Maka berangkatlah orang ini untuk belajar ke majlis ilmu, ke Syekh tadi. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia berangkat di pertengahan jalan, belum sampai di majlis ilmunya, Allahu Akbar, tiba-tiba maut datang menjemput. Lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Meninggal dia di perjalanan untuk belajar menuntut ilmu. dengan keinginan yang berubah diterima taubatnya, dengan langkahnya mendapatkan amalan baru. Apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Sampai turun isyaratnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya Quran surah ke-4 ayat 100 itu. Lihat ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan bila ada orang yang baru keluar dari tempat dia tinggal, dia merasa ingin merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah, berubah sesuai tuntunan Rasulullah, kemudian dia berangkat, belum sampai ke tujuan, maut datang menyambut dia lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Perhatikan pernyataan Allah. Allah yang menyayangi antum, menantikan antum. Lihat kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya catat pahalanya, saya ampuni dosanya, saya terima tobatnya. Bunuh 100 orang, mabuk, berbuat onar, mau berangkat ke majlis ilmu, di pertengahan meninggal dunia, diterima tobatnya, meninggal masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Sesering apa mabuknya dengan orang tadi? Sesering apa perbuatan maksiatnya? Masya Allah. Dia belum sampai ke majlis ilmu, diterima tobatnya masuk surga. Antum sudah sampai di sini. Sudah sholat 2 rakaat. Sudah mendekat kepada Allah. Sudah ngambil pelajarannya. Kalau dengan semua yang disampaikan belum membuat Anda tersentuh untuk berubah, Anda butuh apa lagi untuk menjadikan Anda tersentuh untuk berubah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang paling indah kecuali Anda bersujud saat ini. Memohon kepada Allah ampunan dari dosa. Bertaubat kepada Allah. Minta diberikan ampunan. Minta diberikan segala pemaafan. Maka ketika Anda meninggalkan masjid ini, Masya Allah. Misal, sangat beruntung ketika Anda keluar, Masya Allah. Tiba-tiba, baru keluar kaki kirinya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tiba-tiba Anda kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, saya terima tobatmu, saya ampuni dosamu. Sekarang pulang ke sini. Fadkhuli ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan nantikan surga yang telah aku janjikan ini. Masya Allah. Mau seperti itu? Tunggu sebentar ya, kita belum keluar, masih di dalam majlis ya. Masih ada waktu insya Allah. Baik. Di teman-teman sekalian, tapi kita enggak bisa memilih. Mungkin keluar, mungkin di dalam majlis, atau mungkin ada kesempatan untuk kita meningkatkan amal saleh lagi. Karena itu, jalan ke surga tidak panjang, kecuali antum yang menjadikannya panjang. Jalan ke surga itu nikmat, diberikan kemudahannya asal Anda mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan kepadanya. Tapi yang menjadikan itu pendek, mohon maaf, adalah peningkatan ketakwaan kita. Dan cara meningkatkan takwa itu tidak mudah karena akan berhadapan dengan ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ujian yang nanti kita akan bahas lain waktu dalam pertemuan yang lain, tapi sebagai bocoran antum bisa lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Dan nanti pelajari solusinya, cara mengatasinya di Quran surah ketiga ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas insya Allah. Paham insya Allah? Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, saya coba jawab dulu beberapa pertanyaan yang masuk. Setelah itu kita berhenti di 11:30 barangkali ya, karena kami harus bersiap untuk sesi yang selanjutnya. Dan kita nanti coba akan maksimalkan pertemuan kita dengan sesi-sesi yang lain insya Allah. Mohon dibaca sekarang Ustaz. Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa syarat dan ketentuan puasa Daud? Teman-teman sekalian, untuk puasa Daud ini tidak ada syarat dan ketentuan khusus. Berlaku untuk kita semua, hanya berlaku dua hal saja ketentuan utamanya. Ya. Tentu ini bagi seorang muslim ya, dia sudah muslim, beriman kepada Allah, sudah baligh. Yang pertama, dia memang punya kekuatan untuk menjalaninya. Jadi kalau antum belum terbiasa, belum kuat menjalani, jangan paksakan. Jangan paksakan. Ya. Karena di zaman Nabi SAW pernah ada orang yang merasa kuat, memaksakan diri. Ingin menunaikan puasa setiap hari. Jadi dia katakan, ya Rasulullah, saya ingin tingkatkan ketakwaan, saya ingin puasa setiap hari. Masya Allah, kata Nabi, saya orang paling takwa, saya Nabi, saya Rasul. Saya puasa, saya berbuka. Tapi saya ingin meningkatkan, kata Nabi, cukupkan dengan puasa Daud pada intinya. Ya, jadi puasa sehari, selanjutnya kemudian buka, selanjutnya puasa, selanjutnya buka. Yang kedua, memulai dengan tadarruj, tahapan. Ya. Jangan langsung ke puasa Daud. Mulai dari dulu dari puasa yang sunnah pertama, Senin dulu misal. Puasa Senin. Ya. Sekarang hari apa? Sabtu kan? Insya Allah nanti Lusa, ya, Ahad, Senin ada kesempatan puasa. Jadi kalau belum pernah puasa sunnah sama sekali, mulai dengan puasa Senin dulu. Kalau Senin sudah nikmat, kemudian baru pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis. Senin Kamis sudah nikmat, alhamdulillah. Antum tambah dengan Ayyamul Bidh, Ya, puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan. Kalau sudah terbiasa baru naikkan kepada puasa Daud. Ya, puasa sehari, besoknya buka. Ini Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Nah, kalau puasa Daud bersamaan dengan puasa sunnah Senin Kamis, yang diambil Daudnya. Ya. Jadi kalau antum sudah terbiasa Senin Kamis kemudian puasa Daud, saat Kamisnya buka, maka saat Kamis itu pun dihitung pahala puasanya. Karena Anda telah terbiasa puasa Senin Kamis sebelumnya. Di ketika levelnya naik, misal saya puasa Senin Kamis. Senin dan Kamis puasa. Kemudian saya pindah puasa Daud, Senin puasa, Selasa buka. Rabu puasa, Kamis buka. Kalau sudah puasa Daud, Kamisnya jangan puasa. Di Rabu puasa, Kamis buka, jangan puasa. Nah, saat Anda buka itu, karena sebelumnya Anda terbiasa puasa Senin Kamis, pahala puasa Senin Kamis tetap diberikan. Ya. Itu ada di hadis Al-Bukhari, Nabi menyampaikan, "Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Kalau seorang hamba punya udzur atau terbiasa menunaikan amalan khusus, kemudian dia melakukan amalan lain seperti safar dan tidak mengerjakan amalan sebelumnya, maka amalan sebelumnya tetap dituliskan pahalanya walaupun dia tidak mengerjakannya. Saya mau ke Bandung dari Bekasi. Padat, macet luar biasa. Istirahat di kilometer 57. Kemudian di situ tiba waktu zuhur. Diduga sampai ke Bandung maghrib. Saya tunaikan jamaah qasar. 2 rakaat, 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Masih ada kesempatan lenggang sedikit misalnya. Masya Allah. Masih boleh enggak salat sunnah? Halo? Enggak usah. Jangan terlampau soleh, Bu ya. Enggak usah. Ya, yang fardu aja antum kurangi. 4 jadi 2. Bagaimana bisa ditambah dengan sunnah? Yang fardu aja Anda kurangi, maka sunnah tidak dikerjakan. Saat sunnah tidak dikerjakan, sementara Anda terbiasa mengerjakannya, maka pahala sholat sunnah sudah dituliskan, sekalipun Anda tidak mengerjakannya. Jadi yang puasa Senin Kamis, kalau bersamaan dengan Daudnya Kamis buka, Anda tidak puasa, pahala Kamisnya tetap diberikan kepada orang ini. Jelas sampai sini? Jadi silakan kerjakan puasa Daud. Ya. Tapi ingat hanya puasa ya, puasa. Sholat Daud tidak ada. Ya. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Apakah benar hari Jumat tidak boleh puasa tanpa disandingkan dengan hari sebelumnya atau setelahnya? Jika benar tidak boleh, bagaimana dengan puasa Daud yang selang sehari? Ini enggak ada kaitan puasa Jumat dengan puasa Daud. Yang dimaksud dihubungkan, maksudnya begini. Kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa ada illat sebab tertentu, misal, sebab tertentu itu ada puasa yang diwajibkan masuknya hari Jumat seperti puasa Ramadan misalnya kan, maka tetap dilakukan. Nazar, saya kalau berhasil akan puasa di hari Jumat, itu dikerjakan. Misal puasa Daud ya, misal Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, itu boleh. Tapi kalau menyengaja puasa di hari Jumat tanpa alasan, itu tidak dibenarkan, nggak boleh hukumnya, tidak boleh. Karena Jumat itu hari raya untuk orang Islam, hari raya untuk orang Islam yang khusus datang setiap pekan ya, bukan setiap waktu. Jelas ya? Maka tidak boleh menyengaja puasa di hari itu tanpa ada kaitan dengan puasa-puasa yang lainnya. Sebentar. Silakan bersaing secara sehat ya, Masya Allah. Antum harus lihat, antum belum puasa, malu sama teman antum yang puasa Senin. Kalau antum baru puasa Senin, jangan bangga karena sudah ada yang puasa Kamis. Kalau antum sudah puasa Senin Kamis, jangan dulu senang karena ada yang ayyamul bait. Tapi kalau antum sudah ayyamul bait pun jangan bahagia dulu karena ada yang puasa Daud. Masya Allah. Kalau sudah ada yang puasa Daud, boleh enggak Ustaz saya cari yang lain? Puasa Sulaiman misalnya, Masya Allah enggak ada ya. Itu. Jazakallah khair Ustaz, menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan saya yang baru mulai berhijrah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, saya berusaha menjawab. Saya mengincar surga Firdaus, Masya Allah. Bukan hanya antum, yang lain juga sama gitu ya. Baik. Namun masih banyak yang saya belum pelajari. Ya. Kuliah saya agar tidak. Ini bukan saya enggak bisa baca ya, bukan tulisannya yang enggak jelas, saya yang kurang bisa membaca dengan baik. Sebentar. Oh, baik. Aktivitas saya, kuliah saya menjadikan saya beraktivitas banyak begadang, sulit untuk tahajud. Bagaimana saya menyikapi hal ini? Apakah kuliah Anda menjadi penghalang untuk Anda tahajud? Tidak. Saya bahkan pernah sekolah di pesantren di Do'arkom di Garut. Ya, Masya Allah, masuk kelas jam 5 subuh dengan seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal nggak bisa masuk Pak, kecuali pakai surat izin. Pakai seragam. Ada yang belajar fisika, matematika, kimia, nahu, sorab, tafsir dan sebagainya. Keluar jam berapa? Jam 9 malam. Masya Allah, jam 9. Kadang kami suka iseng kalau ditanya, di mana sekolahnya? Masya Allah, di Tsanawiyah 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Dengan pakaian yang sama, keadaan yang sama. Jam 5 masuk, 6.15 keluar, makan jam 7 masuk lagi. Keluar setengah 12, sholat duhur, istirahat, jam 3. Kemudian setengah 4, jam 4 masuk lagi, keluar setengah 6, istirahat. Masuk lagi setengah 8, keluar jam 9. Terus setiap hari. Kadang setelah itu mengulang lagi materi. Saya pergi ke masjid, mengulang lagi. Apakah meninggalkan tahajud? Tidak. Masih bisa bangun malam. Dan enak, nyaman, biasa saja. Ya, kami kuliah juga sama, masih bisa salat malam, gak ada penghalang. Sahabat Nabi Uthman menikah dengan dua putri Nabi, dikenal dengan Dhunnurain, sahabat terbaik, pekerjaannya banyak, asetnya luar biasa, sibuknya luar biasa. Berangkat sana sini, kadang-kadang beliau datang berniaga ke tempat lain, merantau, Masya Allah, luar biasa. Sibuk dan kaya, saking kayanya sampai sekarang asetnya masih ada. Di Madinah sekarang masih ada. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan dulu, sekarang akan dibangun hotel. Royaltinya diambil, disimpan di bank Saudi, disedekahkan atas nama sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah meningkatkan tahajud? Tidak. Cek keterangan Imam An-Nawawi di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Anda yang punya terbitan yang warna coklat, ya, terbitan dari Kutub Islamiyah yang merah marun warna coklat, lihat di halaman 38 di paragraf yang pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Yang terbitan Darun Nafa'is warnanya kuning, lihat halaman 47, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya. Apa kata beliau? Sahabat Utsman tidak meninggalkan tahajud, bahkan bisa tahajud sampai khatam Quran. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, dijamin masuk surga tanpa hisab. Menikah dengan dua putri Nabi, malaikat Jibril turun malu kepada beliau, dijamin masuk surga tanpa hisab, tingkat surga paling tinggi. Orangnya kaya, asetnya ada sampai sekarang, masih bisa tahajud dalam kesibukannya sampai khatam Quran. Antum sahabat Nabi bukan, surga belum jelas, tidak menikah dengan dua putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Masya Allah, malaikat turun gak malu lihat antum. Sekaya apa antum dibandingkan Utsman sampai antum gak bisa tahajud? Bukan tahajudnya yang salah, mungkin antumnya yang belum bisa menata aktivitas dengan baik. Pasti bisa. Cara belajarnya barangkali yang butuh strategi yang lain. Orang lain bisa, kenapa antum tidak? Tanya teman sekelas antum, apakah semuanya sesibuk antum begitu? Jangan-jangan materi kuliahnya sama, SKS-nya sama, dosennya sama, pelajarannya sama, ujiannya sama. Teman antum bisa tahajud, antum tidak bisa. Apa yang salah dengan antum? Jelas? Jadi bahasa lembutnya, coba kembali lagi lihat, barangkali ada pekerjaan banyak yang tidak penting, yang tidak spesifik, yang tidak prioritas, sering dikerjakan sehingga menghambat untuk ibadah. Bikin rencana yang baik lagi ya, insya Allah. Quran surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi antum susun dulu rencananya. Saya kalau terbiasa begini, kalau saya mau datang ke satu tempat itu saya pelajari dulu. Ya, dulu saya belajar alhamdulillah. Pertama kali guru yang mengajarkan saya dari Timur Tengah itu dari Madinah. Ada Syekh Faiz, Syekh Ali, saya masih ingat betul. Kemudian ada Syekh Afifi, Ustaz Afifi, Dr. Sultan, kan? Sampai saya belum berangkat, sampai saya pengen ke Madinah waktu itu. Ya, dan diberikan rekomendasi alhamdulillah. Ya, dan orang yang dekat ya dengan orang-orang di sana, dan bisa dikatakan secara kemanusiaan, ikhtiar manusia kalau sudah diberikan insyaallah enggak ditolak gitu. Tapi Allah berkehendak lain. Ya, terjadi bom Bali pada saat itu, akses ditutup, tidak ada penerimaan beasiswa. Masyaallah, harap-harap ke Madinah Munawwarah, sampainya ke Madinah Ciputat. Masyaallah, kuliah di sana, masuk mengambil dari jurusan yang kerjasama dengan Al-Azhar Dirasat Islamiyah wal Arabiyah. Gurunya dari Mesir, ada dari Mesir, dari India, dari macam-macam, termasuk dari MUI. Antum tahu, setiap saya punya keinginan, saya keluarkan buku-buku Madinah, saya baca, saya keluarkan kurikulumnya, fakultas ini bacaannya, ini buku-bukunya. Ketika ada di Mesir, saya baca semuanya. Orang Al-Azhar belajar apa, semester 1, semester 2, jurusannya apa, bukunya saya kumpulkan, saya pelajari. Dan kadar Allah, ya, kami diminta untuk ke Libya. Begitu berangkat ke Libya, sebelum berangkat saya telepon orang Libya, pelajarannya apa, Masya Allah, apa saja, jurusannya apa saja. Saya turunkan semua kitabnya, saya baca, saya pelajari, saya bikin peta. Berapa lama saya kuliah, apa yang dipelajari, apa yang harus saya lakukan, masuk jam berapa, keluar jam berapa, bisa pulang gak ke Indonesia, perpustakaannya di mana. Begitu sampai ke sana, yang saya lakukan masuk perpustakaan, saya lihat masuk ke dalamnya, saya bikin peta. Di sini kitab Ulumul Quran, di atas peta sejarah, di sini kitab ini. Jadi saya sudah punya petanya, sehingga saya bisa mengatur kapan saya tahajud, kapan saya kerjakan ini, kapan saya kerjakan itu. Semuanya baik, gak ada masalah. Ya, kami alhamdulillah bisa belajar dengan baik, bisa tahajud, bisa menulis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jadi gak ada hambatan di sini. Nah, coba antum lihat, barangkali banyak kegiatan yang tidak penting yang diberikan porsi berlebihan sehingga sulit untuk mengerjakan yang baik-baik yang lebih penting lagi. Ya, baik. Tidak harus jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Jangan jadi Adi Hidayat, jadi diri sendiri. Kalau antum jadi saya repot gitu kan? Baik. Ibu saya nanti sulit gitu. Adi, datang yang lain. Iya mah, padahal saya yang asli gitu kan? Insyaallah kuat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan terbesar saya adalah bila saya dan keturunan-keturunan yang wafat dalam keadaan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tayib, karena walau semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana takdir kita di akhirat. Yang menentukan kita masuk surga, mendapat rahmat Allah atau bukan, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Kita boleh merasa khawatir, tapi jangan berlebihan, karena setan pun datang kepada kekhawatiran. Itu bagian dari ujian. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kecil sebelah atas. Walanabluwannakum bisyai, kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai ujian kehidupan. Minal khauf, pertama kali khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Enggak ada manusia yang enggak khawatir. Antum pun mungkin sekarang khawatir. Khawatir anak kalau tidak baik belajar, khawatir suami kalau pulang telat, kan? Khawatir kalau sekarang terlambat, kan? Macam-macam gelisah, gelisah itu ada. Gelisah kalau ustadznya belum berhenti juga, kapan ustadz selesainya gitu kan? Ada acara ini, ada itu dan sebagainya, macam-macam dan sebagainya. Jadi muncul. Tapi bagaimana kekhawatiran yang wajar? Nah, poinnya lihat sini. Benar, surga dan rahmat Allah ada dalam ketentuan Allah. Tapi Allah pun bikin aturan bagaimana itu didapatkan. Tugas antum hanya mengikuti aturan itu saja. Allah katakan sholat, antum sholat. Allah katakan berdoa, antum berdoa. Allah katakan taat, antum taat. Begitu antum ikuti aturan itu berharap rahmat Allah, insyaAllah Allah pun akan menurunkan rahmatnya seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis tadi. Jadi kalau antum ada perasaan seperti itu wajar, tapi jangan larut dalam hal yang demikian sehingga menjadikan anda salah dalam ibadah atau malas menunaikan hal-hal yang benar untuk dikerjakan. Tetap optimis, positif, dan cukup kerjakan ikhtiar dengan amal soleh. Bismillah, Ustaz mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaAllah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat praktiknya misal. Ini kebiasaan Nabi ya. Baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah. Ya, saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik gitu kan, yang dianggap tidak baik. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Ah, baik. Antum punya tafsir apa? Saya hapus dulu ya. Antum tenang aja. Bismillah. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Arnut. Buka jilid yang kedua. Halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321, posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadha min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung, menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah, lihat kalimatnya. Ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkannya. Ya, jadi kalau anda melihat keburukan pada orang lain, yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan karena belum tentu tidak baik menurut anda, buruk menurut anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jika anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri anda, anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya, apa dalam bahasan fikihnya, supaya tidak terganggu konsentrasi anda, kekhusyuan anda dalam ibadah. supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat, karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari, ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya. Idza udzina tafarra asyaitanu 'alaihi dharat. Kalau azan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen enggak dengar azan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau azan. Saking bencinya dengan suara azan, dia pergi. Makanya antum enggak usah kaget. Antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non muslim pun bisa ingatkan antum, "Mas, sudah azan, apa mau salat dulu?" Karena setan sedang pergi. Fa idza thawiba fa'ada. Kalau selesai azannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, "Tenang aja, Mas, baru azan, belum qomat." Karena setan kembali lagi. Fa idza uqimat, kalau salat sudah mau dimulai, masyaallah. Lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kada, udhkur kada. Jadi kalau Anda belum sholat, masih berdiri begini, itu masih tenang. Biasa aja, gak ada masalah. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka Anda akan mengingat apapun yang tidak ingin Anda ingat. Gak percaya, silakan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika Anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin Anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu Anda takbir, hati-hati. Setan akan mengatakan, ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya. Ketika Anda sholat dengan orang yang Anda tidak sukai, punya masalah dengan Anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh Anda, bahkan hebatnya, sebelum sholat, setan datang kepada Anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu. Bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda Anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika Anda tidak menyukai sesuatu dan tertanam dalam keburukan dalam diri Anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat Anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana Anda bisa menjadi benci sesama muslim? Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf, kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta, kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai, kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul, kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayatnya, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah, Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya. Tayyib. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin ini tidak sesuai dengan tema. Saya ingin bertanya tentang sahabat kita, jamaah tabligh atau jamaah khuruj, yang keluar berdakwah 3 hari dalam sebulan, 4 bulan setahun, dan 4 bulan seumur hidup. Pendirinya adalah Muhammad Ilyas. Rujukan kita mereka adalah buku Fadilah Awal. Baik, pendiri mereka, apakah yang mereka kerjakan itu ada dalilnya? Oh, silahkan tanyakan pada teman-teman yang bersangkutan. Antum klarifikasi dulu, tabayun dulu. Jangan tabayun kepada saya yang tidak ikut gerakannya. Antum ikuti dulu. Ada kiai dari Lasem, masya Allah, orang yang saleh, baik ya, dan luar biasa tawadhunya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Masyarakat sekitar mengenal dengan Gus Qayyum. Ya, saya bersilaturahim. Saya senang ya datang silaturahim dengan ulama datang. Kalau saya mau pergi ke satu tempat, saya kenali siapa. Saya enggak suka dengan cerita-cerita ya. Ya ada orang cerita ada wali songo, saya cari bukunya. Ya dari yang mulai tipis sampai dengan yang paling tebal. Dari mulai tempat-tempatnya saya kunjungi, saya datangi. Sunan Bonang katanya di sini, saya datangi. Sampai ke daerah Bonang, saya naik ke pesujudan, saya hitung tangganya berapa. Ketemu juru kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, saya pengen dengar ceritanya. Apa menurut Bapak? Nasabnya bagaimana? Saya datangi ke Aceh, bertanya tentang ahli nasab. Tolong, saya belajar ini, benar enggak ini? Seperti apa? Mana makamnya? Mana keadaannya? Supaya benar kita ketahui. Ini Kiai Haji Abdul Qayyum atau Gus Qayyum, ketika disampaikan tentang jamaah tabligh, masya Allah, beliau ingin tabayun klarifikasi, sampai itu tidak cerita pada siapapun. Pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, reservasi sendiri, berangkat langsung ke pusatnya. Yang kalau suka ada kumpul-kumpul, konon katanya ada di daerah Asia Selatan, ya, Pakistan atau India itu, datang ke sana melihat langsung apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan sebagainya. Ya. Menurut saya ini contoh lebih baik ya. Kita harus bersikap adil, ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bagus, ya kita nasihati, dakwahi, tinggalkan yang tidak bagusnya. Ya, kalau ada yang baik, yang benar menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita pertahankan dan tambahkan supaya lebih baik lagi. Ya, jadi kalau antum melihat seseorang jauh dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, jangan dibenci. Antum ajak dakwah, dakwahi dengan kelembutan. Kan surga bukan cuma untuk antum aja, terlalu luas gitu kan? Ya, jangan tinggalkan yang lain. Nah, ini belum Sunnah, saya nggak mau ikutan. Ah, masya Allah, antum nggak perlu ikutan, tapi antum bisa dakwahi untuk mengajak pada kebaikan. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi sambil berselisih misalnya. Nggak boleh begitu ya. Saya nasihati teman-teman sekalian, jangan sampai kehilangan amal baik dengan melakukan perbuatan buruk. Itu berbahaya. Ya. Saya pertama datang ke Indonesia, saya menemukan sesuatu yang fatal menurut saya, salah gitu kan. Bagaimana bisa terjadi orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, tapi hasilnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Zaman Nabi, orang belajar Al-Quran, belajar Sunnah, dari yang keras jadi lembut. Yang terpecah jadi menyatu. Yang pemukul jadi perangkul. Yang pencela jadi pecinta. Masya Allah, dan semua seperti itu. Antum Qurannya sama, Nabinya sama, hadisnya gak berubah. Kok bisa ada belajar Al-Quran, tiba-tiba yang lembut jadi keras? Antum mungkin belum pernah dapati, saya pernah dapati kasus. Ya. Ada seorang ibu belajar, masuk pada satu kajian, ya, kemudian disebutkan kajian Al-Quran, kajian Sunnah, pulang ke rumah ribut dengan suami. Rame. Sampai bahkan hampir tiba ke perceraian, sampai mengatakan kalimat yang Masya Allah, lebih baik menikah. Ya, mendapatkan pasangan dengan laki-laki sunnah daripada menikah dengan suami bid'ah. Masya Allah, padahal sudah 30 tahun berumah tangga. Ya. Dia belum paham dalam situasi seperti ini, mari bijak dengan berdakwah dalam kebaikan. Lihat kondisinya, kan aneh gitu kan, belajar Quran, belajar Sunnah, tapi melanggar ketentuan itu. Ya, bijak dengan lembut. Ya. Saya pernah dapatkan suami istri berselisih luar biasa, gak mau tegur sapa semalaman. Sederhana, cuman gara-gara, mohon maaf, gara-gara yang satu saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, turun sholat dengan lutut duluan, yang istrinya dengan telapak tangan duluan. Di suaminya pulang dari kantor, gak sempat ke masjid, kemudian karena terlambat, sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu melihat suami sholat isya, turun sujud, lututnya duluan, turun. Kelihatan oleh istrinya. Begitu selesai salam, ini kisah nyata, suaminya cerita sendiri pada kami. Ya. Begitu selesai, istrinya mengatakan, langsung, tanpa mukaddimah, bu, tanpa mukaddimah, masya Allah. Papa salah sholatnya, gak sesuai sunnah. Masya Allah. Baik, kenapa mah? Tadi yang turun lutut duluan, itu kan gak nyunah. Suami, ya karena sifat suami itu kan pemimpin, Quran Surah 4 ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sifat pemimpin, bu, yang paling dominan? Sifat pemimpin adalah tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Tidak ingin didahului, harus paling depan. Maka ketika seorang istri masuk untuk menyampaikan kalimat tanpa mukaddimah, memberikan perintah, fitrah suami gak akan menerima. Harus masuk lewat jalur yang lain. Karena itulah ketika disebutkan, papa gak sunnah nih, harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu, suami bertahan. Mama yang gak baca hadisnya. Tahukah antum, keduanya gak pernah baca hadisnya. Besoknya suami istri cerita kepada kami. Jadi suaminya taklim dengan ustaz lain, istrinya taklim dengan ustaz lain. Tahukah antum, dua hal ini ternyata didapatkan di kitab yang sama, cuman beda satu nomor, dua nomor bahkan. Ya. Di Abu Daud yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah, posisi paling kanan sebelah atas, 840 sampai 841. Di kitab yang sama, hadisnya sama, sahih dua-duanya, dan Nabi pernah melakukan keduanya. Di awal masa salat beliau salat dengan lututnya, di akhir-akhir setelah agak sepuh beliau salat dengan telapak tangannya. Disimpulkan oleh para ulama, ini menunjukkan kemudahan dalam sholat. Karena saat akan sujud, cuma dua hal ini yang bisa digunakan. Kalau pakai telapak tangan Anda sulit, maka yang digunakan lututnya. Kalau nggak bisa dengan lutut, pakai telapak tangannya. Cuma dua ini. Kalau nggak dengan keduanya, mau pakai apa? Dipakai lutut benar, pakai telapak tangan benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa, sudah rame. Ini poinnya. Ini satu waktu kita bahas segi keluarga ya. Kadang dalam keluarga itu unik, Pak. Ada aja sesuatu yang kalau kita nggak belajar tuntunannya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, itu repot tuh. Ya. Terutama ibu, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya. Kadang-kadang suka agak aneh-aneh, Pak, gitu ya, minta pendapatnya. Pak, kita kan mau ke undangan. Iya, Ma. Bagus mana nih? Ini ada hijau, ini ada biru. Mana, Pak, yang paling bagus? Kayaknya biru deh, Ma. Masa sih? Bukannya hijau? Katanya nanya. Ya, tapi ngasih usulan yang lain. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, pakai kuning, Pak. Tenang bun ya, ini siaran live ya. Insyaallah. Apakah semua orang masuk surga bisa bertemu dengan Nabi dan Rasul secara langsung, dan apakah bisa melihat Allah secara langsung? Allahu a'lam bishawab. Tapi ada kalimat dalam Al-Qur'an, kesempatan itu ada sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Ya, sepanjang antum mengerjakan amalan-amalannya. Dalilnya ada di Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23, itu yang melihat Allah langsung posisi sebelah kiri paling atas. Kemudian yang bersama para nabi dan rasul dan saling mengunjungi itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69, posisi paling kanan sebelah bawah. Silakan dibaca insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya, karena ayahnya sudah meninggalkan dia sejak kecil tapi masih ada sampai sekarang, cuman tidak mau untuk menjadi wali, apakah diperbolehkan dengan wali hakim? Tapi boleh. Boleh, iya. Dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan, tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga. Dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran surah kedua ayat 221, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian kalau ada persoalan, wali bertindak di Quran surah keempat An-Nisa ayat 35, posisi paling kiri di pertengahan. Saya bacakan ayatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Lebih baik anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman, dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik. Antum pilih mana? Menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik, atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja? Pilih mana? Lebih baik yang cantik beriman gitu kan? Kalau pilihan seperti tadi. Tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan, gak ada pilihan kecuali yang beriman. Nah, cuma persoalannya kalau perempuan, dia gak bisa milih. Maksud gak bisa milih ini, dia gak bisa menikah dengan sendirinya. Mesti ada yang menikahkan. Supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya. Ya, karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki. Baik, teman-teman, maka kalimatnya berubah. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pernah nikahkan anak perempuan anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman. Jangan pernah nikahkan. Dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah. Siapa wali ini? Adalah kerabat terdekat. Pertama dari ayahandanya yang mengandung, yang menjadi wali atau wali rahimnya, ya, ayah biologisnya. Kalau masih ada, ya, atau masih ada, dia punya kesanggupan. Tapi kalau sifat kesanggupannya istita'ah hilang dari dirinya, misal ayahnya masih ada tapi enggak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya, ya, sampai mengucapkan kalimat ijab dan kabul misal, ya, bisa jadi keliru. Ya, misal bapaknya Rahmat yang akan dinikahkan Asep misalnya kan, saking kelirunya, ya, ya, ananda Asep, bapak nikahkan ananda dengan anak Asep, ada Rahmat gitu kan, Siti anaknya Rahmat, keluar lagi saking harunya misalnya, bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya, maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya. Siapa wali yang lainnya? Bisa kerabat terdekat yang lain, bisa paman, bisa kakak laki-laki yang kandung, atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari, ya, pembantu untuk bisa menikahkannya. Bisa misalnya, mohon maaf, ya, guru daripada ayah, ya. Bisa misalnya, mohon maaf, dari wali hakim petugas tertentu, itu sah, boleh dilakukan, ya. Nah, ini kasusnya yang seperti ini, itu boleh. Jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya, kemudian ayahnya merasa tidak mau, ada tanggung jawab dari sejak kecil dia, sudah meninggalkannya dan ayahnya berdosa dengan itu sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya, mau kembali kepada ketentuan Allah dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi. Jadi hukumnya boleh, silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim, dan dia tolong pilih wali hakim yang baik yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup. Teman-teman yang ikhwan, mohon ingat kata-kata ini ya. Wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan, tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga didapati. Bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya, sampai dimungkinkan terjadi perceraian, maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi. Ya, lihat. Wa in khiftum shiqaqa bainihima, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika ada dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya, sampai terjadi perpecahan luar biasa, maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya. Jadi intinya boleh itu dilakukan, dan silahkan berlangsung pernikahan, dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya. Yang terakhir, mohon maaf saya harus berhenti pada yang ini, dan yang belum saya jawab insyaallah di kesempatan maghrib nanti saya sampaikan. Ustaz, bagaimana cara menasihati sahabat yang masih kerja di bank konvensional? Antum berdoa dulu kepada Allah sebelum menasihati. Minta kepada Allah supaya Allah lembutkan hatinya. Mohon kepada Allah, ya Allah, dia teman saya, sahabat saya di dunia, makan bersama, ya Allah, bertetangga sama-sama, hidup sama-sama, mohon di akhirat jangan pisahkan, ya Allah, lembutkan hatinya. Berikan rezeki yang baik. Berikan jalan ikhtiar. Setelah itu, antum pelajari hukum-hukum bank konvensional. Lu datangi teman antum itu. Bagaimana cara berdakwahnya? Jangan dulu dengan nasihat. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang yang belum sejalan dengan jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Sampaikan dulu dengan kalimat bijak. Teman, kawan, fulan, saya begitu sayang dengan antum. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bersatu sampai di dunia. Kalau antum butuh apapun dari saya, tolong sampaikan ya. Apa saja yang bisa saya bantu, saya akan berikan untuk antum. Khusus untuk Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum butuh sesuatu, sampaikan pada saya. Sepanjang saya bisa, saya akan berikan. Setiap malam saya berusaha bangun supaya kita disatukan di akhirat dan jangan dipisahkan. Pelan-pelan dulu. Kalau sudah masuk ke situ, saat dia sakit antum tengok, saat dia butuh antum berikan, antum punya sesuatu antum berikan kepadanya, lalu di akhir antum mulai sampaikan satu-satu. Teman, masya Allah, ada materi bagus nih, ustadznya baik. Alangkah baiknya kita bertanya, jangan-jangan di dunia kita sama-sama, di akhirat kita terpisah. Ajak dia pelan-pelan, sampaikan dari orang lain dulu, kemudian antum mulai pelan-pelan sampaikan sampai dia sadar dengan apa yang dilakukan. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah semua itu akan mengantarkan dia lebih baik mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu mudah, wal mu'idhatil hasanah. Ya. Kalau diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Antum punya argumentasi, antum mendoakan, antum memulai dengan cara yang baik, maka insyaAllah akan selalu ada celah bagi dia untuk kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, demikian yang saya sampaikan untuk kajian kita hari ini. Semoga ada kebaikan yang bisa didapatkan. Saya mohon maaf barangkali tidak bisa menambah lagi dari waktu yang telah kita tetapkan ini, bahkan mungkin telah lebih dari yang sebelumnya. Saya ingin sampaikan informasi, insyaAllah malam nanti kajian di Grand Syarat Masjid Al-Mujahadah, materinya tentang 24 jam bersama Nabi, back to sunnah. Kemudian yang terakhir di Masjid Ar-Rahman, Kota Baru Parahyangan, tentang fikih ikhtilaf ya. Ada buku yang kami titipkan pada panitia. Saya tidak tahu bagaimana teknisnya, silakan bisa dibagikan dengan baik. Kalau kurang jangan berebut, nanti di Ar-Rahman insyaallah kita akan coba bagikan kembali. Dan nanti insyaallah pemirsa di rumah pun yang Anda ingin mendapatkan, Anda bisa sampaikan kepada Akhir TV atau di admin kami, mudah-mudahan nanti ada stok yang bisa kami sampaikan. Demikian teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, yang bisa kami sampaikan, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.